dilaporkan sebagai objek politik seksual negara, bahwa ketika perempuan dihancurkan dalam aksi dieksploitasi seksual dengan mengatur tubuh perempuan menjadi bagian dari strategi penaklukan rejim fasis yang dengan sikap militeristiknya mengupayakan pelanggengan kekuasaan dan penaklukan dalam strategi mengontrol warganya sehingga segala kehendak rejim dapat dilaksanakan. Penulis juga menganalisis dengan membandingkan kuasa dan ideologi berkaitan dengan konsep perbudakan seksual yang berlaku di dua rezim. Yang pertama adalah rezim fasisme Jepang, di mana terjadi perbudakan seksual dengan praktek jugun yanfu, dan dibandingkan dengan neofasisme Orde Baru yang dikhususkan perbudakan seksual dengan korban terkait dengan tragedi 65, baik selama menjadi tapol bahkan sesudah bebas dari tahanan. Kedua-duanya sama-sama mempertontonkan arogansi kekuasaan militer dengan menempatkan semua urusan sosial, kemasyarakatan, ekonomi politik, budaya di bawah kendali militer. Baik, itu saja sedikit pengantar dari saya supaya mungkin dari teman-teman belum membaca bukunya. Nah, kita langsung saja waktu untuk Mas Abi dulu sebelum Mbak. Terima kasih banyak Mbak Karina. Saya telah diminta oleh panitia untuk berbicara sedikit, memperkenalkan satu aspek dari buku Mbak Ana Mariana. Saya pertama-tama ingin mengucapkan rasa bangga saya sebagai teman Ana bahwa dia telah berhasil menerbitkan bukunya. Dan yang fokus utama yang ingin saya diskusikan sebagai pengantar dari diskusi ini adalah untuk menempatkan buku ini dalam diskusi mengenai fasisme. Dan mungkin ini adalah bagian yang agak membosankan ya, maksudnya kita akan setelah presentasi saya mungkin akan ada hal yang lebih menarik. Tapi ya menurut saya ini secara pribadi saya sangat tertarik karena ini adalah salah satu buku pertama yang menggunakan kata fasis untuk dan pendekatan fasis untuk menjelaskan mengenai Orde Baru. Jadi dan oleh karenanya menurut saya pertama-tama buku ini adalah buku yang bersifat eksploratif dengan tema yang besar dan berat. Jadi Ana ingin menunjukkan kesamaan antara fasisme Jepang dengan neofasisme Orde Baru. Jadi membaca buku ini menimbulkan banyak ide-ide baru sekaligus pertanyaan-pertanyaan baru. Dan menurut saya ini adalah suatu wilayah yang belum banyak dikerjakan oleh sejarawan atau oleh ahli-ahli Indonesia yang bagaimana sih kita mau menyikapi Orde Baru. Dan ini adalah suatu pergumulan yang sangat sulit buat orang Indonesia, baik generasi yang lahir di zaman Orde Baru ataupun generasi pasca Orde Baru, untuk berpikir tentang Orde Baru, maknanya dan akibatnya bagi kita semua. Nah, mari sedikit masuk ke diskusi mengenai fasisme. Ini menarik karena di tahun 50-an, 60-an, 70-an khususnya, fasisme itu dibahas banyak sekali oleh ahli-ahli sejarawan di Eropa. Orang kayak Eugene Weber, Nolte. Dan mereka mendiskusikan karena semua orang dulu, apalagi ini pasca Perang Dunia Kedua, banyak menulis mengenai fasisme. Cuma permasalahannya adalah bahwa tidak ada kesepakatan mengenai apa arti dari fasisme itu sendiri. Salah satu cara yang dilakukan oleh ahli-ahli untuk mencoba mencari apa yang mereka sebut generic fascism, jadi fasisme yang seharusnya menjadi fasisme dasar di mana semua gerakan-gerakan fasisme lain itu bisa ditempatkan, ya, itu dilakukan lewat studi komparatif. Jadi beragam rejim-rejim atau partai-partai atau gerakan-gerakan yang menyatakan dirinya fasis itu diperbandingkan untuk gimana caranya menemukan suatu kesamaan di antara semua gerakan-gerakan itu untuk bisa menentukan ini fasisme. Permasalahannya ini salah satu tulisan dari salah seorang ahli fasis di tahun 70-an yang mengatakan there is no such thing as fascism, there are only men and movement that we call by that name. Jadi salah satu permasalahan terbesar yang ditemukan ketika mereka berusaha secara untuk melihat secara komparatif berbagai rezim dan gerakan fasis adalah bahwa saking bedanya gerakan-gerakan itu, mereka nggak berhasil menemukan satu kesamaan apapun. Tentu fasis juga digunakan sebagai hinaan politis, toh kemana bilang kok kamu fasis gitu kan? Jadi ada di satu sisi fasisme sebagai suatu kajian intelektual yang berusaha untuk mencari atau mengkonstruk ideal type dari apa yang disebut generic fascism. Di sisi lain kata fasis sendiri kan adalah suatu derogatory remarks yang kamu hina kepada seorang yang tidak kamu sukai gitu kan? Sehingga percampuran dari kata itu jadi sangat kabur. Mari kita tempatkan buku Ana dan tapi juga kita tempatkan bagaimana cara kita mau mentealisasikan Orde Baru. Dan menurut saya buku ini sangat bagus karena memberi peluang baik. Jadi permasalahan terbesar adalah bahwa kata fasis itu sendiri kan adalah kata yang diciptakan oleh Mussolini, ya kan, untuk menjelaskan pergerakan yang dia bangun, pergerakan politis yang dia bangun yang akhirnya dia kuasai sebagai il duce dari negara fasis Italia. Tapi biasanya itu dikomparasikan dengan satu contoh lain yang lebih dalam banyak hal jauh lebih sering dianggap sebagai negara fasis paling utama, yaitu negara Nazi Jerman, ya kan, di bawah Hitler kan? Masalahnya ketika ahli-ahli sejarawan mulai meneliti mengenai fasisme Italia dan fasisme Jerman, yang mereka temukan adalah suatu pergerakan yang sangat berbeda. Karena fasisme Italia selalu dianalisis sebagai suatu reaksi terhadap modernitas. Reaksi terhadap modernitas menuju ke modernitas. Negara Italia adalah negara pra-industrial pada saat Mussolini masuk sebagai pemimpin. Dia bukan negara maju waktu itu. Ini ada perkataan oleh Mussolini bahwa fasisme membuat kereta datang tepat waktu, gitu ya. Jadi itu adalah gerakan modernisasi untuk mencoba bagaimana caranya dan fokus utamanya ada pada corporatism. Semua diintegrasikan dalam tujuan pembangunan, gitu. Itu fasismenya Italia dan fasismenya Mussolini. Dia adalah modernis, dia ingin menuju ke modernitas dan dia merayakan itu. Permasalahannya adalah fasisme Nazi Jerman adalah kebalikan dari itu. Fasisme Nazi Jerman adalah gerakan anti-modern. Karena pertama-tama Jerman adalah negara yang sangat maju dan akar-akar dari reaksi Jerman terhadap kenaikan Nazi Jerman di banyak ahli fasis mengatakan bahwa dorongan utama rakyat Jerman memilih Adolf Hitler sebagai pemimpin mereka dan itu kan dipilih secara demokratis gitu ya, itu adalah karena ada perasaan bahwa modernitas itu membawa dekadensi moral, bahwa kemajuan itu menakutkan karena ini berkaitan ada beberapa yang mencoba menganalisis dengan kemenangan kaum bourgeois liberal di abad ke-19 gitu, yang menciptakan peradaban yang demokratis liberal tapi tanpa tapi hilang makna kebangsaannya. Jadi pada saat itu Jerman kan pada akhir abad 19 kan lagi membangun perasaan kebangsaan, menciptakan, karena Jerman kan adalah bangsa yang relatif, negara yang relatif baru disatukan ke akhir abad ke-19 gitu ya. Dan jadi dalam pandangan beberapa orang yang meneliti mengenai fasisme Jerman itu adalah reaksi terhadap modernitas, sifatnya anti-modernis dan bahkan irasional. Jadi ada dua rezim utama yang kita anggap fasis yang bertolak belakang, tapi mereka adalah satu ally dalam itu gitu. Dan nanti saya akan diskusi mengenai Jepang, dan karena Jepang kita akan menarik khususnya kaitan dengan gimana kalau kita mau menganalisis Orde Baru sebagai suatu gerakan fasis, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk secara intelektual gitu ya. Yang ketiga adalah fasis sebagai kondisi psikologis. Ini banyak berkembang pasca Perang Dunia Kedua, dan salah satu contoh tokoh paling dikenalnya adalah Erich Fromm, dan dia mengatakan fasisme itu adalah sebagai bentuk sadomasokis. Dan itu kaitannya erat dengan ide-ide moral decadence modernitas, yaitu bahwa orang Jerman emang mau menghancurkan diri sendiri karena mereka suka mereka sadomasokis gitu. Dan karena pada tingkat esensinya itu ada sesuatu yang sifat irasional. Lalu pasca Perang Dunia Kedua, Hannah Arendt yang banyak menulis mengenai totalitarianisme, membahas beragam rezim-rezim totalitarianis dunia, dan dalam diskusi ini, fasisme hanya subset dari set yang lebih besar yang menyangkut beragam hal seperti Stalinisme, Maoisme, dan ya pokoknya totalitarianisme gitu ya. Tapi satu hal, dari semua ide-ide utama dari fasisme dari Barat mengasumsikan bahwa fasisme adalah gerakan yang populer. Artinya dia disokong oleh sebagian rakyat. Gitu. Maksudnya dia orang kayak Hitler atau Mussolini bisa naik menjadi pemimpin adalah karena dia karismatik, karena banyak orang mendukungnya, ya kan? Jadi dalam banyak hal itu semacam kayak kontradiksi dari demokrasi itu sendiri, bahwa kita memiliki suara pada rakyat, mereka memiliki orang yang tentu anti demokratis gitu loh. Tapi asumsi dari fasisme di kejadian yang di Eropa adalah bahwa dia berakar dari semacam popular kadang demagogic movement gitu. Nah, permasalahannya ada pada Jepang, karena Jepang itu sama sekali berbeda dengan, dan seperti itu kalau ketika mereka mulai melakukan komparasi, ternyata beragam rezim-rezim fasis itu pada saling nggak nyatu gitu. Dan Jepang itu merupakan anomali lain dalam diskusi fasis gitu ya. Karena pertama-tama fasisme sebagai gerakan pernah muncul di Jepang, tapi tidak pernah populer. Jadi fasisme bukan gerakan populer seperti yang terjadi di Jerman atau di Italia. Jadi peneliti fasis Jepang mengatakan bahwa fasisme itu kalau dalam kondisi Jepang, kalau kita mau menyatakan bahwa Jepang adalah fasis, dia adalah suatu fasisme yang muncul dari atas, dari kerajaan dan kemunculan sebuah negara militer birokrat. Ini diakibatkan karena Jepang tidak pernah menyelesaikan revolusi Bolshevik demokratis mereka sejak revolusi Meiji. Jadi asumsinya adalah bahwa kalau di Jerman dan di Italia itu adalah reaksi terhadap kemunculan liberal demokrasi, di Jepang nggak mungkin karena nggak ada liberal demokrasi di Jepang. Itu adalah masyarakat semi feodal yang masih sangat berhierarkis. Dan ada asumsi banyak melakukan asumsi Marxis bahwa kemunculan dari fasisme Jepang yang khas di tahun 30-an itu adalah cara kapitalis menghindari revolusi kelas. Jadi dan ide perbedaan dasarnya adalah bahwa dalam Jepang kapitalis itu adalah elit yang mengimpos dari atas. Gitu. Jadi asumsi perbedaannya adalah bahwa kapitalis bukan gerakan populer. Gitu ya. Jadi dalam hal ini tidak ada pergeseran elit di Jepang dibandingkan dengan yang terjadi di Eropa. Dan ya uniknya tesis otoritarian modernisasi ini yang terjadi di Jepang ini adalah hal yang paling mirip dengan Orde Baru. Jadi pertanyaannya ada nggak hubungannya? Well, ini adalah hal yang timbul ketika saya baca salah satu pertanyaan yang dalam pertanyaan yang timbul ketika saya baca bukunya Anna. Salah satu diskusi banyak. Salah satu diskusi yang sekolah fasisme yang lumayan dalam diskusinya, khususnya muncul di ya pasca Perang Dunia Kedua juga adalah ide antara hubungan antara fasisme dengan pembangunan, dan itu adalah bagian dari sekolah modernisasi fasisme gitu ya. Ini tentu pertama-tama kita lihat berbeda dengan fasisme Italia yang fokus pada pembangunan, developmentalism, versus fasisme Jerman yang fokus pada ideologi Volkisch, yang pada akhirnya memang bentuk pengejawantahannya sangat rasis gitu ya. Jadi fasisme Italia itu korporatis, artinya ada kesatuan tujuan antara privat dengan negara secara struktur. Tapi permasalahan utama kalau kita ingin menyatakan bahwa oke, ini ada namanya fasisme developmentalis dan kita bisa menempatkan orde baru di situ, itu adalah bahwa negara yang illiberal dan anti-demokratis itu banyak sekali, bahkan dalam banyak hal menjadi sebagian dari negara-negara dunia ketiga di abad ke-20 adalah negara pembangunan macam ini. Jadi kalau kita mendefinisikan secara itu, kita melebarkan fasisme ke Korea Selatan, ke Malaysia, ke Nigeria, ke Brazil, NNT. Jadi dan itu adalah hal lain, ini ada permasalahan lain dan ini. Ada satu diskusi yang mungkin aku mau angkat dan mungkin belum diangkat sama Ana, tapi kalau kita mau coba mengembangkan diskusi itu adalah gimana caranya kita menempatkan negara orde baru sebagai counterinsurgency state. Karena dalam banyak hal ide akan counterinsurgency state itu negara yang beroperasi bagaikan dalam keadaan perang gitu ya, dimana itu adalah salah satu cara negara mencoba menghadapi kenyataan bahwa mereka harus mengontrol pandangan atau ide-ide ideologis masyarakatnya di perang dingin. Dan Ana mendiskusikan sedikit mengenai institusi apa saja yang berperan dan bagaimana melanggar proses kontrol tersebut. Ini adalah suatu hal yang sangat menarik dan menurut saya ini hal yang bisa didiskusikan juga. Bagian dari bagaimana sebenarnya kita mau menempatkan institusi kontrol hubungannya dengan kemunculan suatu negara militer birokratis dan efeknya yang begitu mengerikan tentunya dalam hal tentu sebagai contoh apa yang terjadi di bawah Orde Baru dan di bawah Jepang gitu ya. Jadi seperti aku bilang tadi, jadi Jerman dan Italia fasisme adalah negara populer, tapi kasus Jepang dan Indonesia itu lebih mirip suatu proses kontrol counterinsurgency, berusaha untuk membungkam suara, untuk mengontrol rakyat, untuk mengarahkan dalam suatu kondisi korporatis untuk menciptakan pembangunan atau memenangkan perang seperti dalam kasus Jepang. Jadi buku Ana ini menarik karena kita disusui sebuah pertanyaan menarik, bagaimana negara orde baru secara aktif menggunakan kekuatannya atas perempuan untuk mengontrol warga negaranya. Untuk kasus Orde Baru saya mau tanya, apakah penyiksaan terhadap perempuan itu dipertontonkan sebagai mekanisme kontrol? Dan ini ini pertanyaan buat Ana. Saya kira itu itu otomatis muncul dari ketika kita membaca bukunya dan bagaimana harus dilaksanakan. Yang ingin saya mau lihat adalah, dan ini ada kesempatan karena ini buku menurut saya adalah pintu untuk menuju ke diskusi yang lebih besar lagi mengenai Orde Baru. Dan khususnya pertanyaan pertama adalah lembaga-lembaga apa saja yang mengontrol warga negara. Dan yang mindset itu yang paling penting. Karena dalam hal tertentu definisi fasisme yang lain adalah dia sebagai suatu mindset. Pertanyaannya adalah ketika negara seperti Orde Baru melakukan kegiatan yang dianggap tidak bermoral, apa tanggung jawab kita sebagai rakyat Indonesia gitu kan? Jadi masyarakat Jerman dipaksa untuk berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka memilih secara demokratis rejim yang tidak bermoral. Tapi masyarakat Indonesia tidak pernah dipaksa untuk berusaha memahami masa lalu, jadi nggak ada reflektif, nggak ada refleksi mengenai hal itu, refleksi moral. Dan tapi jika Orde Baru adalah rejim fasis, akarnya di mana? Bukankah saatnya kita mulai mikir lebih kritis akan nasionalisme kita sendiri? Artinya kalau kita ngebuka tabir, kalau kita mengatakan bahwa ini ada permasalahan dengan Orde Baru, bukankah kita juga bisa mengatakan ini ada permasalahan dengan rasa kebangsaan kita sendiri gitu. Ya? Dan buku Pak Ana Maria ini bisa dijadikan awal dari diskusi yang lebih kritis soal Orde Baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abi. sebentar Mbak Lika. Sebelum saya mempersilakan Mbak Lika untuk menyampaikan paparannya, sedikit saya akan mengkonklusi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Abi, bahwa belum ada atau tidak adanya kesepakatan tentang arti dari fasisme, tapi kemudian dicari artinya melalui studi komparasi, memperbandingkan seperti misalnya di Jerman atau di Italia yang lebih cenderung kepada fasisme yang modern dan populer, sementara di Jepang dan juga di Indonesia atau masa Orde Baru itu lebih kecenderungannya adalah untuk membungkam masyarakatnya. Nanti ini mengantarkan kita pada diskusi selanjutnya. Tapi kemudian sekarang saya mempersilakan Mbak Lika sebagai pembicara kedua untuk menyampaikan temuan-temuannya terkait dengan buku Mbak Ana ini. Silakan. Terima kasih. Ya, saya ketika membaca buku ini sangat enjoy ya. Enak dibaca bukunya, itu kesan pertama saya. Terus juga porsi saya di sini itu disuruh melihat dari perspektif gender ya. Walaupun saya juga enggak yakin gitu, tapi sepertinya saya juga menuju ke sana ketika membahas itu ya. Jadi setelah saya bandingkan dengan presentasi Mas Abi tadi, memang beda cara pandangnya beda. Nah, tapi tadi kalau Mas Abi masih mencoba menjelaskan gitu ya, fasisme itu ternyata masih ini ya, masih problematize gitu ya, definisinya apa. Tapi kalau yang saya lihat dari buku ini, Mbak Ana secara tegas ya, ini fasisme dan ini punya peran yang sangat signifikan dalam menempatkan posisi perempuan dalam masyarakat, terutama dalam konteks perbudakan seksual yang diperbandingkan antara masa Jepang dan Orde Baru. Dan saya kira juga itu yang terjadi gitu ya setelah saya membaca. Nah, saya mencoba untuk sedikit mereview karena Mas Afi juga tadi ternyata nggak mereview perbab gitu ya, tapi secara singkat, supaya setelah itu saya akan mencoba memberikan sedikit refleksi dari saya sendiri sekaligus bukan penilaian tapi semacam melihat sejauh mana buku ini punya kontribusi dan juga kritik apa terhadap buku ini. Ya. Oh iya, saya bisa ya. Saya agak gaptek. Ya, ini isi presentasi saya ya. Ya. Kan saya belajar dulu ya. Ya. Oke, nah ini isi buku Mbak Ana. Jadi pertama ini dari tesis ya Mbak ya, dari tesis. Jadi memang sistematikanya itu mengikuti tesis, tapi buku ini karena dijual untuk khalayak umum, jadi sudah diedit menjadi bahasa yang populer dan enak dibaca gitu ya. Oke, jadi itu ada latar belakang dan pendekatan penulisan, lalu ada di bab kedua itu ada kerangka perbandingan ideologi fasisme Jepang dan Orde Baru, lalu praktek-praktek perbudakan seksual baik yang dilakukan oleh fasisme Jepang maupun fasisme Orde Baru dan kesimpulan. Ya. Nah, ini bab satunya ya. Jadi bab satu itu Mbak Ana mencoba untuk memberikan latar belakang ya. Jadi sebenarnya pertanyaan Mbak Ana itu pada mengapa sih kekerasan terhadap kekerasan terhadap perempuan itu berlangsung terus gitu ya. Jadi itu dalam konteks persoalan fasisme perbudakan seksual dalam fasisme Jepang dan Orde Baru gitu ya. Jadi di sini kekerasan seksual itu dilihat oleh Mbak Ana sebagai isu yang marginal dalam sejarah modern Indonesia. Ya. Lalu juga kekerasan seksual itu selalu terjadi pada masa transisi. Jadi ini landasan berpikir yang pertama-tama diberikan oleh Mbak Ana itu bahwa fasisme itu selalu terjadi pada masa transisi politik. Jadi ketika negara itu kacau balau gitu ya, lalu fasisme itu menjadi tumbuh berkembang subur. Gitu. Nah, dalam konteks jadi nggak begitu kelihatan ya, mungkin saya tukeran kasus. Nah, dalam konteks Indonesia itu fasisme yang paling kentara itu pada masa Jepang, masa di peralihan antara kolonial Belanda ke kependudukan Jepang, dan itu dengan manifestasinya melalui Jukun Iyanpu, ya. Lalu yang kedua yang diperbandingkan itu transisi antara Orde Baru, Orde Lama ke Orde Baru. Nah, itu melalui G30S. Nah, masih ada pertanyaan tapi tidak dibahas dalam buku ini, lalu pasca Orde Baru seperti apa? Sebenarnya ini juga banyak muncul, ya. Kalau kita lihat pasca Orde Baru itu juga ada masa transisi yang menimbulkan banyak kekerasan massal gitu ya. Dan itu selalu dibarengi dengan kekerasan seksual. Contohnya banyak misalnya di Timur Timur, di Aceh, di Poso, di Ambon dan sebagainya itu. Tapi ini tidak, tentu saja tidak menjadi studi secara khusus oleh Mbak Ana. Nah, itu pertanyaannya, kenapa ini terjadi terus gitu ya? Ini pertanyaannya sebenarnya sangat substansial sekali dan susah dijawab. Nah, Mbak Ana berusaha untuk menjawab ini. Lalu pendekatan penulisan yang dipakai itu, saya lihat analisis gendernya sangat kuat ya di sini. Mbak Ana mencoba melihat dari dimensi politik seksual gitu ya. Jadi bagaimana kekerasan fisik dan mental itu terjadi, lalu bagaimana itu tersistematisasi dan juga sistemik ya, dan juga bagaimana dalam konteks state ya, negara yang fasis maupun neofasis, yang itu sebenarnya perwujudan dari patriarki, itu punya peranan besar dalam hal ini. Dan terakhir bagaimana mekanisme penundukannya yang dilakukan oleh kekuasaan fasis ini. Nah, metodenya karena Mbak Ana dari sejarah, dia pakai sejarah lisan ya. Jadi dia mencoba menarasikan trauma-trauma yang dialami oleh korban gitu. Nah, ini bab 2 Mbak Ana mencoba membahas tentang perbandingan fasisme Jepang dan Orde Baru. Saya kira mirip-mirip ya, hanya memang berbeda konteksnya. Jadi misalnya proses penundukannya itu selalu melalui propaganda. Jadi kalau di Jepang itu ada propaganda antar Asia untuk bangsa Asia, itu sebenarnya adalah cara Jepang itu mengambil hati ya masyarakat Indonesia supaya dia bisa melakukan penjajahan di situ. Lalu penundukan dalam Orde Baru itu melalui itu propaganda bahaya laten komunis, itu yang dilakukan oleh Soeharto dan banyak versi lainnya, ceritanya banyak ya itu ya. Tapi itu yang sangat sangat membekas sekali dalam masyarakat Indonesia. Nah, ciri yang lain yang kurang lebih sama itu tentang pembentukan organisasi sosial sebagai alat kontrol ya oleh negara dan sekaligus mobilisasi massa. Nah, termasuk di dalamnya lembaga intelijen ya di Jepang dan pada masa Jepang itu juga ada. Demikian halnya ketika Orde Baru gitu ya. Itu ada Bakin, Kompartik, Hankam, sampai BIN gitu ya. Itu semuanya bahkan sampai yang sipil, jadi paramiliter. Kalau sekarang banyak sekali paramiliter ya, termasuk FPI, tapi dalam konteks ini melalui itu stabilisasi negara itu dengan lembaga siskamling itu sampai tingkat yang paling bawah. Itu jadi semuanya itu sebenarnya ada alat-alat kontrol negara secara militaristik. Lalu juga ada disiplin militer bahkan sampai semua lini kehidupan termasuk di pendidikan, dan saya kira di Orde Baru juga dilakukan, termasuk kita pakai seragam di sekolah dan sebagainya. Itu Pancasila satu itu juga salah satu bentuk disiplin militer gitu ya. Saya kira ini keberlanjutan itu memang kelihatan sekali. Dan yang terakhir itu, nah ini yang paling yang menjadi fokus bahasan Mbak Ana, itu tentang politik pemenjaraan. Nah, kalau dalam fasisme itu melalui camp itu, di mana Jukun Iyanpu itu diperbudak secara seksual. Lalu kalau di kasus Tapol itu melalui itu lebih eufemis katanya ya. Jadi ya melalui terus interogasi dan sebagainya. Lalu kemudian diasingkan gitu ya, tapi dengan label yang lebih halus gitu ya, diamankan dan gitu, seterusnya gitu. Oke, jadi itu tipe fasisme yang dibahas dalam buku Mbak Ana. biar cepat. Nah ini bab 3-4 itu Mbak Ana banyak mengupas tentang sudut pandang korban ya, yang mengalami perbudakan seksual. Nah itu ada beberapa yang saya coba kategorisasikan ya. Jadi kalau motif utama itu sebenarnya kalau dalam judul ilmu itu untuk memenuhi hasrat seksual tentara ya, dan juga untuk sekaligus kebutuhan logistik perang. Sedangkan dalam TAPOL itu sebenarnya hanya sebagai tumbal ya, untuk menyelamatkan rezim Soeharto ini ya, yang sedang akan ini. Lalu mekanisme perbudakannya dengan membangun rumah bordil, sedangkan dalam TAPOL itu melalui kriminalisasi dan juga pengasingan atau pemenjaraan yang di situ juga terjadi eksploitasi seksual. Nah ini profil korban dan pelaku. Jadi kalau korbannya itu, saya kira semua perempuan di segala lapisan itu menjadi target ya. Hanya mungkin kalau di kasus TAPOL itu memang yang kita dengar ceritanya lebih banyak dari kalangan perempuan kelas menengah, terutama yang terpelajar gitu ya, yang kritis itu memang sengaja mereka dijadikan tumbal supaya tidak mengancam rezim yang baru ini. Lalu modus kekerasan, saya kira ini modus kekerasannya banyak sekali ya, mulai dari penipuan, penculikan, pemaksaan, penangkapan dan seterusnya itu sampai pada stigmatisasi, dan itu yang membuat stigmatisasi itu yang membuat kekerasan itu terus berlanjut gitu. Ya, nah sampai kesimpulan itu ada 3 kesimpulan ya yang dibuat Mbak Ana. Jadi yang ini nanti akan saya refleksikan ya. Jadi ideologi fasis militaristik itu menjadi dasar kuat berlakunya politik seksual melalui komunikasi tubuh perempuan dan kekerasan sistemik berbasis gender. Kedua, perbudakan seksual cenderung berulang ya, karena merupakan bagian strategi militer dan kebijakan negara serta menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan rezim. Jadi sebenarnya itu HP saya ya, maaf. Jadi di sini kentara sekali kalau negara itu benar-benar mensponsori kekerasan. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah ada pengingkaran dan juga pembiaran terus-menerus yang dilakukan oleh negara yang ini justru ikut semakin melanggengkan perbudakan seksual. Nah ini refleksinya. Jadi saya mencoba melihat dari perspektif gender ya, feminisme itu kalau kita baca sebenarnya politik seksual itu sendiri adalah ketika seks itu berasosiasi dengan kekuasaan, itu jadilah politik seksual. Nah kadang-kadang karena masyarakatnya kompleks, seks itu meremen-remen jadi berkait kelindan dengan persoalan ras dan juga kelas sosial dan agama dan sebagainya, itu bisa banyak sekali rentetannya. Nah lalu apa kalau kita membaca politik seksual dalam buku Mbak Ana seperti apa? Ya jadi tadi Mas Adi itu menjelaskan panjang lebar tentang fasisme. Tapi ada satu yang kelupaan yang ini saya tambahkan, yaitu jadi kalau kita lihat dari perspektif feminis itu sebenarnya fasisme itu berhimpit dengan ideologi maskulinitas. Ya. Dan maskulinitas ini maskulinitas yang ekstrim ya, yang kejam gitu ya, yang penuh dengan kekerasan. Jadi secara biologis itu sebenarnya karena fasisme itu yang menciptakan, kalau kita lihat dalam sistem patriarki itu kan semua itu yang menciptakan adalah brotherhood ya. Nah, jadi kejantanan ini menjadi menjadi substansinya gitu. Dan itu ketika situasinya itu chaos gitu ya. Nah, ini akan tidak terkendali gitu. Sehingga muncullah salah satunya fasisme gitu. Nah, itu. Nah, kalau kita membaca fasisme Jepang dibandingkan dengan Orde Baru gitu ya. Ada hal yang sama. Di situ fasisme itu menyatu dengan militaristik dan juga nasionalisme gitu ya. Terutama di Orde Baru ya, nasionalisme itu kemudian dilawankan dengan komunisme kan. Nah, juga tadi sudah dijelaskan Mas Abi gitu ya. Ini beberapa yang sifat karakter apa namanya fasisme ya, yang sebenarnya kalau saya baca ini juga ideologi maskulin gitu ya. Itu selalu anti modern, dalam arti dia mensupport traditional gender roles gitu. Ya, jadi pandangan yang konservatif kan selalu melihat pembagian kerja secara seksual yang kaku gitu ya. Dan kalau modern itu tidak akan memberikan ruang untuk itu. Lalu anti liberalisme dan juga feminisme, karena feminisme itu tumbuh dalam dunia yang dunia yang liberal gitu ya, sehingga ini menjadi anti feminis. Juga anti intelektualisme dan anti komunisme gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Kalau Jepang saya kira tadi jelas fasismenya itu ya fasisme Asia ya. Fasisme Asia itu memang beda dengan Eropa yang dijelaskan tadi, karena memang mungkin punya nilai-nilai yang berkembang juga berbeda gitu. Pada kolektivitas dan sebagainya, sehingga fasisme Jepang mungkin menjadi tidak seperti yang di Eropa gitu. Tapi dalam Orde Baru itu uniknya menurut saya ya, yang mungkin belum dibahas, belum banyak dibahas sekarang ini, Mbak Ana memang fokus pada Sugun Ianfu dan satunya Papol ya. Soeharto itu ya di awal-awal kekuasaannya saja gitu ya, dia menggunakan neofasisme yang mirip-mirip Jepang gitu. Jadi itu melalui melabel komunisme itu sebagai sebuah ancaman bagi negara atau musuh negara. Nah, tapi setelah itu sebenarnya apakah neofasisme juga masih terjadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu juga sedikit dibahas dalam bukunya Mbak Ana di depan-depan gitu ya. Itu melalui state egoism ya. Jadi bagaimana justru antitesisnya dari Gerwani Papol itu yang diberi label sangat negatif gitu ya. Di sisi lain penundukan perempuan itu terjadi melalui state egoism gitu. Jadi perempuan itu kemudian didomestifikasi. Kemudian tadi Mbak Ana juga menjelaskan ada pengorganisasian sosial itu melalui Golkar yang kemudian itu buntutnya ada Dharma Wanita, PKK dan sebagainya. Di situlah peran wanita, posisi wanita itu didomestifikasi di situ. Dan sebenarnya ini tidak berbeda dengan perbudakan seksual, hanya lebih beradab, tapi sama saja legalitasnya yang melalui perkawinan gitu kan. Tidak boleh bekerja, jadi ibu rumah tangga dan seterusnya. Jadi itu nggak tahu, ini nanti bisa kita diskusikan apakah ini juga neofasisme yang berbeda gitu ya, dan bentuk yang berbeda gitu. Nah, kontribusi dan kritik, kurang berapa menit ya? Oh ya, oke, pas. Nah, kontribusinya, saya lihat Mbak Ana itu sangat cukup berani, sangat berani untuk memilih isu seksualitas yang sangat sensitif. Isu perbudakan seksual itu sangat sensitif, apalagi kalau kita bayangkan proses melakukan penelitiannya itu ya, menggali data dari korban-korban yang itu memang sangat perih gitu ya, jadi yang perih, menyakitkan gitu. Jadi ini keberanian memilih isu. Kedua, kebaruan. Jadi saya kira belum ada ya yang membahas fasisme kaitannya dengan politik seksual terutama di Indonesia ini. Baru Mbak Ana saya kira, tunjukkan kalau ada yang lain, mungkin saya salah. Terus penulisan saya kira saya sudah katakan sistematis, kerangka berpikirnya juga jelas, tajam dan mampu menata kerumitan masalah. Nah, terakhir kontribusinya Mbak Ana, saya kira memang ini akan memperkaya historiografi perempuan ya, atau feminisme. Jadi history itu ya his gitu ya, tapi her story ini yang belum banyak digali gitu. Nah, ini Mbak Ana melakukan ini, gitu, her story. Nah, kritiknya, jadi kritik saya cuma satu ya. Jadi saya ketika setelah membaca secara keseluruhan, belum katam tapi sudah punya pertanyaan gitu. Saya merasa Mbak Ana belum benar-benar menjawab gitu ya pertanyaan gitu. Tapi saya menyadari ini memang penuh keterbatasan ketika menulis ini karena kompleksitasnya akan lebih rumit gitu ya, lebih kompleks nanti untuk membahasnya. Nah, kenapa belum terjawab? Karena kembali lagi pada persoalan fasisme tadi yang saya bilang, menurut saya itu adalah sebenarnya sama dengan ideologi maskulin yang sangat kejam gitu ya. Nah, itu seharusnya kita melihat dari dua sisi ya. Tidak hanya korban tapi juga pelakunya. Pelakunya adalah si fasis itu sendiri. Nah, saya berharap ketika membaca itu Mbak Ana akan menjelaskan Soeharto itu sendiri atau mungkin Jepang ya, ya fasis Jepang. Saya enggak tahu figurnya siapa gitu. Apa tapi itu ada porsi untuk membahas itu sehingga nanti bisa di diketemukan gitu ya antara perspektif korban dengan pelaku. Nah, saya coba browsing di internet gitu ya, apakah sudah ada tentang studi-studi maskulinitas kaitannya dengan fasisme. Ternyata di Eropa sana sudah banyak dilakukan, termasuk ya yang Mussolini, terus siapa tuh yang dari Italia satunya, Jerman Nazi dan sebagainya. Ada studi-studi tentang itu dan saya kira akan menarik itu. Mungkin nanti ini PR untuk studi yang akan datang ya Mbak Ana ya, atau mungkin siapa yang lain. Terus jadi the construction of masculinity under fascism itu yang kayaknya perlu banyak digali lagi supaya nanti lebih terjawab pertanyaannya. Terus kedua, nah itu tadi saya sudah dan juga manifestasi neofasisme Soeharto. Di sini masih terbatas pada narasi perempuan ya, karena memang mungkin Mbak Ana memfokuskan pada itu gitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi PR yang lain ya. Jadi dari dua sisi, kalau saya kira G30 itu juga sudah mulai dibahas dari sisi pelakunya ya. Nah, ini bagaimana ketika pelaku-pelaku itu kemudian juga melakukan perbudakan seksual. Saya kira itu juga sangat menarik dan akan melengkapi. Ya, saya kira itu Mbak. Terima kasih. Sabri Plus. Baik, mungkin sedikit saya mencoba untuk mereview apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Elika, bahwa kalau tadi Mas Abi lebih detail menjelaskan tentang fasisme, Mbak Elika mencoba untuk merangkum sebetulnya satu buku tersebut ya, konteks fasisme dikaitkan dengan posisi perempuan. Kemudian pertanyaan besarnya adalah kenapa kekerasan terhadap perempuan itu terjadi terus menerus. Salah satu yang dijawab di dalam buku ini dan juga tadi disampaikan oleh Mbak Lika adalah adanya patriarki, sehingga metode pendudukan dan juga proses pendudukannya itu struktur melalui propaganda, kemudian juga mobilisasi massa dengan alat kontrol negara, dan juga yang terpenting saya rasa juga adanya stigmatisasi dan juga ada pembiaran yang kemudian ini muncul terus menerus membuat kekerasan itu berlangsung terus menerus. Beberapa juga yang tadi disampaikan termasuk temuan yang belum dibahas oleh Mbak Ana adalah bahwa tentang state egoism itu jadi salah satu yang kemudian mempengaruhi karena ada state egoism di mungkin bukan di awal Orde Baru ya, tapi sudah tengah-tengah seperti itu dengan adanya domestikasi perempuan atau istilahnya penjinakan perempuan melalui lembaga-lembaga seperti apa Dharma Wanita, kemudian kalau seperti itu. Dan nanti mungkin ada kritik yang bisa dijawab oleh Mbak Ana tentang konstruksi maskulinitas itu dan juga neofasisme Soeharto. Kenapa hanya terbatas pada narasi perempuan saja. Oke. Baik, sebetulnya kita sekarang bisa langsung masuk ke diskusi, tetapi sebelum masuk ke diskusi ada pematiknya terlebih dahulu yang kemudian akan mencoba untuk mengkaitkan pembacaan kritis terhadap buku ini. Yang pertama adalah Mbak Maria Ingrid. Mbak Maria Ingrid ini akan mencoba untuk membaca kritis dalam perspektif studi perempuan di ranah akademik. Dan yang kedua nanti menyusul adalah Mas Rumekso Setiadi atau Mas Yoyo dari Syarikat. Tadi Mbak Maria Ingrid dari UKSW, Universitas Kristen Duta Wacana, bukan salah lagi. Oke, itu sudah saya clearkan ya. Mas Yoyo itu dari Sarikat akan lebih menjelaskan tentang kebijakan penyelesaian kasus kekerasan 65 baik oleh negara ataupun masyarakat, salah satu yang mana salah satu kebijakannya adalah melalui rekonsiliasi. Oke, Mbak Maria Ingrid, Mbak Ingrid, silakan mikrofonnya. Oh ya, oke. Ya, di sisi juga boleh. Baik, terima kasih. Yang pertama harus diharap, ini saya tidak akan bicara dari sisi studi perempuan, karena saya juga awam, saya sendiri orang baru, jadi saya menempatkan diri saya sebagai pembaca awam atas buku ini. Kemudian yang kedua, semuanya sudah di cover oleh Mbak Lika, yang ingin saya sampaikan bahkan lebih kritis, jadi saya mungkin hanya memberi sedikit saja, menambahkan atau mungkin menyampaikan kesan saya atas pembacaan, atas studi yang dilakukan oleh Ana ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan selamat untuk Ana, karena ini studi yang seperti yang sudah diucapkan Mbak Lika ini sangat berani, karena membahas tema yang tidak hanya sensitif tapi juga karena ketika membaca khususnya bab 3 dan bab 4 itu sebagai perempuan gitu ya, apa gimana gitu, emosional ya, dan bisa terasa dari tulisan Ana. Buku ini ditulis dengan sangat baik gitu, apa namanya, penulisannya baik dan bahasanya sangat mudah dipahami. Dua kontribusi yang paling besar menurut saya atas dari karya ini, itu yang pertama itu dia karya ini memberi kontribusi dalam studi sejarah, tidak hanya sejarah perempuan di Indonesia yang masih sangat sedikit, tadi sudah disinggung oleh Abi dan Mbak Lika, karena masih sedikit sekali ada studi tentang perempuan di Indonesia, khususnya studi perempuan yang dibungkam. Jadi apa, silencing the past gitu ya. Jadi seperti tidak diangkat gitu ya, karena kita karena ada teror, terus kemudian rezim yang berlaku, terus juga budaya patriarki, karena mau mewawancarai saja yang diwawancarai takut ya, tidak hanya si korban, tetapi juga ada di dalam bukunya Ana menyebutkan dia hampir. Jadi buku ini penting tidak hanya dalam di luar wilayah akademik atau intelektual, itu hanya akan habis di sini ya, kita hanya membahas lalu kita pulang gitu. Tapi apakah kita mencari tahu tentang sejarah nenek moyang kita sendiri, sejarah ibu-ibu kita, oma, nenek, apa namanya, leluhur-leluhur kita gitu. buku ini membantu kita untuk memahami penderitaan perempuan ya, yang tidak pernah dibuka dan kemudian atau takut untuk dibuka, kemudian juga memahami kedudukan mereka secara proporsional dan manusiawi. Karena budaya patriarki kita, kalau orang di dalam bukaan sudah disebutkan, kenapa nggak berani terbuka bicara soal dia sebagai korban itu? Karena stigmatisasi masyarakat ya, sudah menderita, sudah dia dimasukkan kem dan keluar, kemudian dia distigma, dibuang dari keluarganya, dan tidak cuma kekerasan psikologis, kemudian juga kekerasan apa namanya, penderitaan fisik yang dialaminya, karena miris sekali ya, ada yang rahimnya rusak, terus nggak bisa melahirkan, kemudian dan kemudian dia masih harus di stigma oleh masyarakat ya, baik dalam korban Cugenianfu maupun korban Tapol 65. Yang mudah-mudahan makin banyak orang yang tertarik untuk melakukan studi ini. Buku ini saya kagum ya, Ana itu tidak hanya langsung membicarakan kedua apa langsung, kalau kita lihat ini kita ingin tahu apa yang terjadi dengan apa yang terjadi, perbudakan seksualnya apa, tapi Ana juga memberi konteks latar belakang sosiopolitik dan kultural yang ruwet, yang rumit gitu. Dan ini kerja yang besar karena dia mengerjakan dua. Cugenianfu saja, kita bicara soal Jepang saja, masa pendudukan Jepang itu sudah rumit gitu. Ana berhasil ya, saya pikir dengan jeli pelan-pelan dia menguraikan konteksnya dan kenapa kok ada kekerasan seksual, kenapa kok ada praktik perbudakan seksual gitu. Dia mencoba memberikan konteks sosial politiknya bahwa itu memang kebutuhan dari para tentara, kemudian kalau di Orde Baru itu bagian dari kampanye hitam Orde Baru ya, atas orang-orang yang dituduh terlibat dengan PKI gitu. Jadi Ana berhasil mengurai konteks sosial politik dan kulturalnya yang membantu terciptanya perbudakan seksual ini. Kemudian pertanyaannya, mengapa perempuan menjadi perbudakan seksual, itu juga dibahas di dalam bukunya, bahwa itu masih menjadi perdebatan. Mereka sukarela, itu pahit sekali rasanya kalau dengar itu, menjadi budak seksual kok sukarela, siapa yang mau ya. Dan walaupun dalam proses ketika perempuan-perempuan baik di khususnya di Cugenianfu ya, mereka ditipu ya, diberi iming-iming atau untuk bekerja dibawa kemana, dan mereka dengan sukarela mendaftar gitu. Tidak ada yang membayangkan bahwa mereka akhirnya akan ditaruh di kamp-kamp kemudian menjadi budak seksual. Itu yang tercatat. Ya. Saya tidak bisa membayangkan yang tidak tercatat gitu. Kemudian yang menunjukkan yang sudah dibahas Mbak Lika tadi, kesamaan dan perbedaan antara dua rezim itu, yang fasis dan yang neofasisme Orde Baru, juga bentuk pola-polanya, di mana kalau di masa Jepang itu lebih sistematis, kemudian kalau di masa Orde Baru itu lebih halus tadi ya, lebih halus karena tidak terlihat gitu, tapi banyak terjadi gitu. Kemudian kekaguman saya, isinya cuma kagum aja. Karena saya juga belajar sejarah sebentar, itu pinjauan pustaka. Ketika Ana mengapa sumber-sumber yang sekunder dan kemudian yang primer, kemudian dia juga metodenya dengan metode lisannya, metode sejarah lisan, dia juga melakukan wawancara, ini sangat penting. Gitu. Jadi dia menyampaikan apa saja yang sudah terbit tentang buku-buku apa saja atau studi-studi apa saja yang sudah ada. Kemudian dia juga menambahkan bahasanya Ana itu memberi ruh dalam studinya, dalam penelitiannya, karena studi sejarah itu tidak hanya memberikan fakta tapi juga makna. Ya, jadi kita bisa merasa dari cuplikan-cuplikan wawancara yang dilakukan oleh Ana gitu ya. Karena juga bisa terlihat bahasa tubuh dan ekspresi dari para perempuan yang berani untuk membuka sejarah tentang dirinya. Juga kekerasan ini tidak hanya terjadi pada si korban, si perempuan ya, tapi juga keturunannya gitu. Karena anak-anak Tapol gitu, atau apa, anggota keluarganya itu tidak berani. Jadi ketika terjadi pembiaran, kata pembiaran tadi, juga karena masyarakat nggak berani ya, kalau kita mau tolong nanti kita dianggap mendukung komunisme misalnya. Jadi betapa hebatnya apa Orde Baru, kekuasaannya dia mencengkeram. Yang terakhir aja, jadi pertanyaan kritik yang sudah disampaikan oleh Mbak Dika tadi, perspektif pelaku itu yang mungkin di luar scope atau ruang lingkup studinya, tapi kayak sekarang kalau seperti the act of killing gitu atau apa senyap itu sudah menghadirkan kedua-duanya dari perspektif korban dan perspektif pelaku gitu. Di buku ini nih yang terlihat itu memang Ana berusaha menjelaskan gitu, kenapa perbudakan seksual ini terjadi, tapi sangat sedikit perspektif laki-laki gitu ya yang untuk melihat apa misalnya suami, mantan suami atau anggota keluarga atau anak dari korban ini yang laki-laki ya melihat gimana sih perspektif laki-laki melihat ini, saya penasaran gitu, ingin tahu gitu. Perspektif laki-laki melihat perbudakan seksual ini. Kemudian yang kedua, peran lembaga, karena buku ini sangat berbicara tentang negara ya, peran negara dalam terjadinya praktik perbudakan seksual. Tapi khususnya dalam Orde Baru, pastinya ada lembaga agama. Gitu. Pertanyaan saya, gimana mereka gitu ya ketika ini terjadi? Gitu. Karena ketika komunisme dianggap sebagai bahaya atau ancaman gitu kan, dan semua, dan itu ideologi politik negara, semua pasti mengikuti termasuk lembaga agama. Lalu ketika ada praktik kekerasan seksual seperti ini, gimana apa peran lembaga agama? Kemudian juga sama dengan pertanyaan Abi, akar dari neofasisme Orde Baru itu mulainya dari mana? Itu saja bacaan saya. Mbak Ingrid, beri aplaus juga buat Mbak Ingrid. Oke, sekarang ke pembaca kritis yang kedua, Mas Yoyok dari Syarikat. Monggo silakan, Mas Yoyok. Ya, maju juga aja. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas undangan dari penulis buku ini, sebenarnya undangan saya. Tapi konteksnya saya nggak tahu, kok tiba-tiba sebenarnya sudah ada pembahasan sama Abi di sini. Sebagai pematik diskusi, Mas. Oh, pematik diskusi. Oke. Nah, ketika saya disuruh jadi pembacanya, saya bayangkan ini membacanya sambil di UGD atau gimana ya? Kalau kritis harus di UGD ya, di rumah saya. Hanya yang kuyon aja. Nah, ya, karena saya ditugasin sebagai pemantik diskusi, saya sebenarnya kalau membaca buku ini nanti sudah timbul banyak pertanyaan yang nanti bisa disisikan oleh teman-teman sendiri. Dan mudah-mudahan teman-teman sudah membaca buku ini ya, mudah-mudahan. Saya sendiri belum lengkap sih untuk membaca, tapi karena waktu risetnya Mbak Ana itu di Syarikat dan beberapa banyak dari saya dan apa kita kadang diskusi soal apa yang akan diteliti oleh Mbak Ana, maka sedikit banyak saya tahu alur besarnya kira-kira Mbak Ana mau ngomong apalah. Nah, ya saya berangkat dari konteks dulu ya sebelum saya masuk nanti ya, bukunya Ana ini saya kira dalam konteks hari ini mendapatkan momentum yang sebelumnya saya kira dua tahun belakangan agak susah untuk mencari atau menemukan buku-buku yang kaitannya dengan kekerasan 65 ya. Dan ketika muncul bukunya Mbak Ana ini, saya kira ini sesuatu yang baik dan konteks untuk buku ini keluar setelah filmnya Joshua Oppenheimer yang senyap. Ini ini bukan nggak tahu itu berbudaya seksual. Ya, dalam konteks film yang kedua dari Joshua Oppenheimer itu yang tentang senyap ini, buku ini kemudian terbit dan ini menurut saya yang kemudian menambah ramai lagi soal diskusi tentang perempuan dan kekerasan politik terutama pada 65. Nah, saya ucapkan selamat pada anak, akhirnya tesis ini jadi buku. Yang tentu saja kalau melihat buku ini, saya kira si penulisnya sudah menyatakan diri bahwa dia berada di mana, ya. Artinya bukan karena ini penerbitnya margin kiri, bukan karena margin, cuma Mbak Ana memposisikan diri sebagai riset sekaligus penulis itu berada di mana. Karena satu, bagaimana dia menyatakan bahwa perempuan yang menjadi korban pada masa pendudukan Jepang maupun pada 65 adalah budak seksual. Nah, artinya melihat bahwa perempuan itu menjadi korban dan Mbak Ana berada di pihak perempuan yang menjadi korban. Ya. Saya kira ini penting untuk kemudian kita membahas selanjutnya karena positioning itu penulis itu berada di mana dan nanti yang akan dijelaskan apa dan kira-kira kalau udah kayak gitu kesimpulannya seperti apa sudah bisa menyimpulkan sebelum baca sebelumnya. Nah, dalam konteks buku perbudakan seksual yang memperbandingkan antara kekerasan terhadap perempuan pada masa pendudukan Jepang dan pasca 65 Mbak Nam, saya kira karena ini studinya studi komparasi, tentu yang akan kita perbincangkan adalah lokus di dua peristiwa itu. Apa yang terjadi pada masa pendudukan Jepang, kita mungkin bisa bertanya siapa korbannya, ya. Kalau perempuan itu siapa, ya. Dari kelas yang mana, terus kalau pada 65 itu perempuan korbannya itu siapa dan mereka dalam golongan sosial yang mana. Nah, kalau membaca buku ini sih, Mbak Ana kan banyak melakukan riset pada Ibu Yanku dari hasilnya Mas Budi Hartono yang LBH Jogja itu dulu. Dan saya kira menariknya dokumen ini sebenarnya tidak dibuka untuk publik dan kemudian Mbak Ana bisa mengakses itu. Saya kira luar biasa karena dalam beberapa kali pertemuan saya bertemu dulu masih LBH Jogja, tapi sekarang kayaknya dokumennya di ILAI ya. Indonesian Legal Aid ILAI. Artinya bukan LBH Jogja, tapi kemudian waktu itu Mas Budi dan Mas Budi Hartono sama Mas Budi siapa namanya? Yang di Ombudsman sekarang itu. Nah, itu sekarang kemudian mendirikan ya, dan dokumen itu tersimpan semua di situ. Dan menariknya itu tingkat sekuritasnya tinggi. Jadi dia kalau mau dibuka itu harus menseleksi orang per orang gitu, kira-kira kebutuhannya apa, mau menemuin siapa, itu mereka secure sekali kalau urusan data di ILAI. Nah, artinya untuk konteks Ibu Yanku ini, saya kira satu dari penelusuran dari bahan atau data sumbernya, itu kalau saya baca sih lebih banyak Bu Mardiem dan itu kalau Bu Mardiem itu saya kira publikasinya kan sudah waktu itu di Tempo juga diulas cukup dalam dan ada beberapa referensi yang lain. Nah kaitannya dengan soal siapa korbannya adalah korban perempuan dan di kelas yang mana sudah dijelaskan di buku ini bagaimana perjalanannya antara Yibun Iyanku yang diasramakan dan Yibun Iyanku. Ada dua klasifikasi kalau nggak salah Ana menuliskan tentang Yibun Iyanku. Nah, dalam konteks pendudukan Jepang, saya kira kita harus melihatnya bahwa ini dalam konteks belum ada negara Indonesia, ya. Artinya situasinya berbeda ketika kemudian tahun 65. Nah, jadi ketika perempuan dijadikan alat dalam pencapaian perang atau kemenangan perang, itu dalam konteks Yusufian bisa masuk. Tapi ketika di 65 itu yang melakukan adalah negara, ya. Dalam hal ini adalah rezim Orde Baru yang waktu itu lewat militernya. Nah, Ibu Nyaliku ini saya kira menarik kalau misal kita ada beberapa bacaan di apa yang perang juga tentang kisah di Gulu, ya, di Pulau Buru, ya, di Pulau Buru itu yang menceritakan bagaimana kemudian korban Yubun Yanku yang dia harus migrasi ke luar pulau dan dia tidak ingin bercerita tentang masa lalunya dan tidak ingin orang lain juga mengetahuinya apa yang mereka alami. Sementara dari dalam konteks 65 sebenarnya korbannya begitu banyak dan saya kira kalau teman-teman awalnya ini saya kisahkan dari perjalanan Sarikat bagaimana mendokumentasikan kisah dari para perempuan korban 65 itu. Dulu itu Sarikat itu kalau melakukan pertemuan-pertemuan atau mengumpulkan para korban 65 itu lebih banyak yang datang itu bapak-bapak, ya, atau itu ada pertanyaan kalau memang Orde Baru itu membuat konstruksi bahwa yang melakukan ini bahasa Orde Baru itu pemberontakan itu termasuk Serwani, tapi kenapa korbannya, ya, waktu itu tidak ada, nggak muncul. Kalau kita setiap kali pertemuan ada di 18 kota itu sering kan, nah, selalu yang muncul itu suara dari para laki-lakinya. Kalau laki-lakinya menurut saya ada yang beranggapan bahwa itu bagian dari konsekuensi politik atau ideologis ketika mereka memilih menjadi anggota Partai Komunis, ya. Kemudian ya menurut mereka ada tiga kemungkinannya kalau menjadi aktivis ideologi yang berseberangan dengan penguasa itu, kalau nggak dibui ya dibunuh, ya dibuang gitu. Nah, kalau laki-lakinya suara menganggap bahwa itu menjadi konsekuensi dari pilihan ideologis apa yang mereka alami setelah 65 ketika mereka misal sampai kemudian dibunuh, kemudian ada yang dibuang, ada yang kemudian didiskriminasi setelah keluar dari penjara, ya, itu menjadi konjen. Nah, pertanyaan waktu itu kemana suara perempuannya? Ternyata juga kita kalau menemukan apa ya, ada semacam kebisuan yang sifatnya berlapis dari para perempuan korban 65 itu, karena stigmanya berganda. Jadi tidak hanya kalau yang laki-laki itu hanya dianggap sebagai anggota dari Partai Komunis yang berkhianat gitu dalam perspektif Orde Baru, itu kalau perempuan sudah dianggap sebagai komunis, dianggap lagi sebagai gerwani. Dan gerwani tahu sendiri stereotyping Orde Baru terhadap gerwani seperti apa. Nah, itu yang belum lagi itu juga di internal aktivis politik di antara Partai Komunis itu sendiri, bahwa kita mengakui soal politik di Indonesia kadang kan sifatnya masih patriarkal dan itu menjadi dominasi laki-laki. Nah, ketika terjadi peristiwa besar seperti 65 kemudian pembisuan itu tidak hanya oleh negara, kadang oleh juga aktivis politik laki-lakinya juga, ya. Korban 65 yang laki-laki gitu. Karena biasanya kalau setiap pertemuan itu perempuan jarang dilibatkan. Atau maka setelah itu pertanyaannya kalau seperti ini sebenarnya kita harus bagaimana untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu itu. Nah, akhirnya kita dengan berbagai strategi menggali kesaksian para perempuan itu. Nah, kesaksian para perempuan itu kemudian kita, ya, ada banyak cara, yang pertama kalau bisa ini kan membangun trust di antara perempuan bercerita tentang masa lalu perempuannya. Nah, ini harus dibangun trustnya dulu. Maka kita dulu perisetnya untuk syarikat itu banyak menurunkan para peneliti perempuan supaya mereka tahu tentang bahasa perempuan, tentang aspirasi perempuan seperti apa. Nah, dari situ kita melihat bahwa ya apa yang dialami kekerasan terhadap perempuan pada 65 itu memang berbeda dengan yang laki-laki, sangat berbeda. Dan maka kalau kita kalau dalam bahasa dalam bahasa rekonsiliasi itu kan satu harus ada pengungkapan kebenaran. Kalau dalam pengungkapan kebenarannya itu kita harus pengungkapan kebenaran yang versi perempuan juga, ya, tools seekingnya. Nah, maka kita bagaimana perempuan ini kemudian bisa bertestimoni, berani bertestimoni, kemudian berani lagi berkumpul, kemudian berorganisasi lagi. Nah, itu proses sekitar 3-4 tahun. Ini dulu Mas Habib ini dulu yang sempat menjadi apa ya, semacam koordinator risetnya untuk perempuan 65. Jadi sebenarnya dia yang bisa berbicara banyak juga. Nah, kemudian kalau setelah transisiing itu rehabilitasinya. Rehabilitasi yang seperti apa? Dan itu menurut saya juga harus rehabilitasi yang mewakili aspirasi perempuan. Sampai juga penyelesaian ke arah rekonsiliasinya. Rekonsiliasi menurut perempuan aspirasinya seperti apa? Nah, itu yang kemudian menjadi pekerjaan kita bersama-sama, bahwa apa yang terjadi pada 65 yang sekarang itu menjadi sejarah yang menjadi tragedi, sejarah yang dan masih menjadi beban kita sebagai bangsa, itu harus diselesaikan. Dan maka penyelesaiannya itu juga harus melibatkan suara perempuan korban. Bagaimana caranya? Karena masing-masing pengalaman yang dialami oleh para perempuan itu berbeda-beda. Korbannya perempuan itu pengalamannya berbeda-beda. Karena mereka misal kebanyakan mereka yang mengalami kekerasan seksual pada tahun 65 itu tidak di kem-kemnya. Artinya setelah pasca 66. Tapi mereka itu mengalami kekerasan seksual itu justru ketika di penjara-penjara kota. Di penjara-penjara juga atau sebelum ke Inter Milan kan gini, kalau klasifikasinya Orde Baru waktu itu A, B, dan C. A itu adalah aktivis partai, yang B itu aktivis organisasi yang undergo partai, yang C itu yang dianggap sebagai simpatisan. Nah, korban-korban itu diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi itu, dan kemudian itu untuk menentukan ini mau dikirim kemana. Maka kalau yang laki-laki yang B itu dikirim ke Pulau Buru, yang klasifikasinya itu sebenarnya ini nggak tahu, katanya ada yang sedang memulai riset. Siapa yang memunculkan klasifikasi A, B, dan C? Dulu kalau kita bicara korban perempuan, kalau ini apa filmnya Yosua berbicara tentang pelaku laki-laki, ini menarik ketika buku anaknya kalau bisa memantik juga kita mencari bagaimana pelaku ya. Pelaku itu dalam artian ini, mereka yang waktu itu bekerja pada negara dan mereka yang mengeksekusi para misal katakanlah anggota Gerwani atau para perempuan yang menjadi korban pada 65. Itu sebenarnya ada banyak. Karena gini, misal tim psikologi UI yang dibentuk pada waktu itu yang untuk mengklasifikasi itu ada, saya nggak tahu, Abu Zakiyah Derajat itu sudah almarhum atau belum? Itu dari Fakultas Psikologi UI itu membantu untuk mengklasifikasikan golongan tapol A, B, dan C. Makanya itu menarik untuk ditanyakan, kalau misal teman-teman karena ini menjadi studi yang menarik buat teman-teman, kalau bisa menemukan dari konteks quote-unquote pelaku yang mereka yang bekerja pada negara Orde Baru, kemudian mengeksklusi para korban 65 yang mereka diasosiasikan sebagai kelompok komunis atau kruhani. Ya. Nah, di situ saya juga pernah ada juga menyebut namanya Bu Saparina Sabu, Bu itu Zakiah itu, ya, guru besar yang guru besar psikologi ini. Dan mungkin juga adalah penunggu-penunggu di asrama, bukan asrama, di kem-kem perempuan yang mereka juga perempuan, misal sipir perempuan, ya. Nah, itu menurut saya perlu juga digali bagaimana perspektif mereka, kenapa mereka, dan dari sisi perempuan apa yang mereka, apakah itu bekerjanya fasisme negara, karena fasisme negara waktu itu fasisme negara kan mensyaratkan bahwa ada kontrol dan mobilisasi, ya. Kontrol dan mobilisasi, mereka menjadi bagian yang dimobilisasi, yang dikontrol oleh state, oleh negara. Nah, kalau bisa menemukan itu, saya kira menambah perspektif baru dalam riset atau studi tentang 65 dari perspektif para perempuan. Atau misal menemukan aspirasi dari kelompok yang anti komunis dari golongan yang lain, yang perempuan misal. Kalau setelah Orde Baru kan kemudian dibentuk Kowani, ya. Kowani itu apa baliknya? Kowani ya, ini semacam satu wadah untuk semua organisasi perempuan dalam Orde Baru kan ditunggalkan dari Kowani. Cuma ketika kelompok sosial yang berhadapan dengan PKI waktu itu kan ada macam-macam partai. Ada misal di PNI perempuan marginnya kelompoknya apa, terus di NU sendiri ada kelompok Fatayat, ya. Nah, itu bisa ditanya, bisa diriset bagaimana mereka sebagai sesama perempuan tapi berseberangan dengan kelompok korban perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual oleh negara pasal 65. Apakah mereka menjadi bagian dari mensetujui itu, atau mereka menjadi bagian yang menolak itu, atau mereka menjadi bagian yang diam, ya. Problemnya di Indonesia itu kan penyelesaian kasus 65 itu dan begitu masifnya korban waktu itu karena memang banyak yang diam. Jadi sebenarnya kalau dalam perspektif hukum hak asasi internasional itu bagian yang diam dan tahu bahwa kejahatan kemanusiaan sedang dilakukan itu sama juga menjadi pelaku, ya, sebagai bystandernya. Jadi korban yang mereka yang diam ketika melihat tragedi kemanusiaan atau pembantaian atau apa kejahatan kemanusiaan terjadi itu bisa diklasifikasikan juga sebagai bagian dari pelaku. Karena mereka tidak berusaha untuk mencegah itu. Nah, hanya dalam studi perempuan ini juga menarik, ya. Saya kira karena kita berbicara hari ini dalam perspektif perempuan, masih banyak hal yang bisa digali dari studi kekerasan negara pasal 65 ini. Jadi kalau ini kan berbicara tentang korban-korban 65, dan saya kira ya saya apresiasi ke Mbak Ana, walaupun juga saya kira ini sudah banyak juga yang menulis, tapi kalau Mbak Ana, ya, kelebihan buku ini adalah mengkomparasikan antara Yubun Yanku dan mereka yang dianggap gerwani, ya, oleh Orde Baru. Nah, tapi kalau untuk konteks korban perempuan pasal 65, saya kira sudah banyak yang menulis, dan ini penting juga teman-teman yang punya minat juga silakan, karena ada masih banyak karena ini kekerasan 65 ini belum diselesaikan oleh negara, ya. Jadi di situ masih banyak hal yang mungkin bisa digali oleh teman-teman dan bisa menyumbang ke arah penyelesaiannya, ya. Karena kekerasan 65 ini kan sebenarnya dulu sudah mau diselesaikan oleh Gus Dur, kan. Ketika Gus Dur meminta maaf waktu itu, walaupun dia sebagai kapasitasnya sebagai individu, bukan sebagai presiden. Kesalahan quote and quote ya, kesalahan individual itu bukan sebagai presiden. Kalau sebagai presiden, saya kira ini kemudian bisa tidak lanjut di kemudian. Nah, ketika sebagai pribadi, justru sebagai pribadi, itu walaupun ini sudah menyumbang bagi arah, masih arah ya, arah penyelesaian tragedi 1965, tapi untuk penyelesaian kenegaranya itu kita belum bisa punya mekanisme apa yang akan digunakan. Maka kemudian terbitlah undang-undang tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi atau undang-undang nomor 9 tahun 2004 kalau nggak salah saya. Nah, waktu itu undang-undangnya sudah ada bahwa penyelesaian kekerasan masa lalu bukan hanya 65, tapi waktu itu sampai ya titiknya di kekerasan 65 sampai kemudian di 98 itu mau diselesaikan lewat mekanisme rekonsiliasi. Maaf, Kak Seyok. Oke. Waktunya mungkin. Oke, ya. Saya persilakan saja ini. Konklusinya, arah penyelesaian 65 ini saya kira dari perspektif perempuan harus semakin di mainstreamkan, ya, diperbanyak, menjadi semacam guideline bagi penyelesaian dalam hal apapun, entah itu dalam ada yang minta pengadilan HAM ad hoc, ada yang minta rekonsiliasi, apapun sumbangan dari atau aspirasi dari perempuan ini harus dimasukkan di situ, karena ini penting, karena peristiwa masa lalu yang terjadi itu tidak hanya dalam perspektif laki-laki, tapi juga dalam perspektif perempuan, dan yang menjadi korban adalah perempuan dan mereka yang mengalami multiple victimization, artinya korban yang berganda. Oke, itu aja dari saya, nanti mungkin bisa disambung sama teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Yoyo. Saya rasa yang disampaikan Mas Yoyo sudah mematik sekali ya, dan berharap supaya teman-teman di sini terlibat juga dalam diskusi, menanyakan terkait dengan hukum maupun kekerasan seksual itu sendiri. Saya buka termin pertama, mungkin ada 3 penanya. Oke, 1, 2, sudah 3. Nanti akan ada lagi. Iya. Oke, ini saya dibisikin. Ada door prize-nya loh. Jadi supaya teman-teman juga ikut tertarik berdiskusi. Oke, yang pertama mungkin Mas Panitia bisa ini apa? Oke, makasih Mas Yusri. Silakan Mas maju. Ya, yang pakai baju kuning 1. Oke, namanya ya Mas ya. Dan mau nanya ke siapa? Ya. Ya, terima kasih. Saya Anwar dari Pakem. Mungkin sebelum bertanya saya ingin berkomentar dulu ya. Yang pertama, saya suka covernya. Ini jelas menunjukkan posisinya di mana gitu ya. Buku ini ada laras sepatu. Kekerasannya terhadap siapa sangat nampak di situ. Itu. Kemudian yang kedua, saya melihat dan menyampaikan terima kasih juga kepada Mbak Ana. Buku ini buku sejarah, kemudian yang dinarasikan dengan sangat bagus, dengan bahasa yang equal gender, mungkin istilah Pak Mansur mungkin begitu, melakukan kalau nggak salah 11 wawancara, 11 orang di wawancara. Nah, karena buku ini saya melihatnya sebagai buku sejarah, hal yang penting menurut saya, nanti mohon responnya saya kepada Mas Faradi Fakih ya. Buku ini menurut saya menambah dan menjadi penjelas akar permasalahan peristiwa kelam 65. Jadi kalau menurut saya, peristiwa 65 itu kekerasannya, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan setelah 65 itu akarnya bermula dari geopolitik dunia, yaitu kapitalisme masuk ke Indonesia melalui imperialisme Amerika, kemudian Orde Baru muncul. Nah, kekerasan-kekerasan yang diceritakan di buku ini itu adalah dampak dari munculnya Orde Baru. Nah, saya ingin meminta tanggapan kepada Mas Abi, apakah begitu? Kemudian satu lagi komentar, mungkin saya kurang berkenan kalau buku ini buku sejarah, banyak sekali referensi di sini, dan wawancara-wawancara yang dilakukan terhadap perempuan-perempuan maupun keluarga penyintas perempuan, tapi istilah yang di sini yang saya tangkap, kenapa wawancaranya sebagai pelengkap? Jadi menurut saya justru sumber wawancara itu adalah referensi utama. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, silakan. Langsung sambil kemarin. Nama saya Maria alias Riri, alias Maria Adriani, alias Riri Adriani. Pertama, saya mau mengkritik Mbak Maria Ingrid, semoga tidak keberatan. Saya pikir perangkaian kata G30S dengan PKI untuk masa sekarang dengan banyaknya literatur mengenai itu perlu untuk dikritisi, yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanya sama Mbak Ana, karena saya belum membaca bukunya. Kapan Mbak Ana menulis ini? Saya pikir dalam generasi sekarang, 1965 itu ternyata jauh sekali, jauh dan tidak terbayangkan. Kita tidak usah melihat 1965 ketika 1998 pun tidak bergaul, begitu. Yang ketiga, mungkin ini pertanyaannya lebih ke Mbak Rika. Bagaimana dengan konteks sekarang, era di mana musuh itu tidak kelihatan? Bagaimana kekerasan terhadap perempuan di era sekarang? Saya tahu Mbak Lika banyak hubungannya dengan globalisasi dan migrasi, mungkin itu bisa menjawab. Misalnya dihubungkan dengan barangkali yang lain juga tidak tahu, karena era globalisasi ini sedemikian terbukanya, tapi juga sedemikian tertutupnya, misalnya dengan kasus Hello Kitty. Apa yang bisa kita baca dari kasus Hello Kitty? Perempuan kepada perempuan. Terima kasih. Baik, satu lagi. Duluan ya Mbak soalnya. Nanti termin kedua ya. Termin kedua nanti terus sini deh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang judulnya, karena saya baca sekilas di sini itu namanya dulu Mas. Oh, nama saya Ben dari Jalan Gubian. Panjang banget rumahnya Jalan Gubian. Judulnya Perbudakan Seksual, tapi banyak yang menyatakan dari kekerasan seksual, beda sekali. Kekerasan dengan perbudakan beda sekali. Kemudian di isinya, ini kebanyakan malah pelecehan seksual misalnya di Orde Baru. Tapi kalau di Jepang, fasisme Jepang itu kayak perbudakan memang. Karena ada dikasih gaji, tapi murah, kemudian kayak prostitusi ya, dijual gitu ya, ada perbudakan. Itu kalau di Orde Baru, ini kayak pelecehan aja, suruh apa memegang-megang burungnya, ada di sini di halaman 125, beli mas kalau nggak percaya. Salaman 125, ini meskipun mutip dari Mbak Ratna ya, jadi tidak langsung ke Mbak Ana yang mutip, tapi ada di titik di sini. Marsiatin itu disuruh dolanan burungnya misalnya. Jadi kan masih pelecehan, bukan perbudakan gitu. Mohon judulnya juga mungkin karena ini apa dari karya ilmiah juga penting di apa dibahas bedanya perbudakan dengan pelecehan atau kekerasan seksual itu. Saya kira itu. Terima kasih dan selamat, bukunya ini menarik dan tadi covernya menarik saya kira enggak, karena gambarnya ini bukan apa mencerminkan apa perempuan yang apa utuh, tidak rusak gitu, tidak terkena kekerasan gitu loh. Gambarnya diinjak tapi utuh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, ini termin pertama saya tutup. Silakan dijawab dulu pertanyaan pertama dari Mas Anwar untuk Mas Abi. Terima kasih banyak Mas Anwar. Ya, ini dalam analisis Marxis mengenai fasisme, memang khususnya untuk kayak fasis Jepang memang dipahami sebagai reaksi terhadap demokratisasi. Jadi semakin menguatnya suara di tingkat bawah mengancam kekuasaan modal gitu ya di tingkat atas gitu ya. Tapi masalahnya adalah meta teori macam itu harus dipersandingkan. Jadi ada banyak interpretasi lain yang agak sulit untuk bisa dipastikan mana yang paling benar gitu loh. Jadi makanya emang fokus pertama diskusi saya ada pada penggunaan kata fasis karena itu anak sangat menarik bahwa dia menggunakannya, tapi itu membuka pintu kepada suatu diskusi intelektual yang sangat luas yang masih berjalan dan yang nggak jelas kisi-kisinya. Nah, hal itu menarik karena berarti kamu bisa berkontribusi untuk mendiskusikan mengenai jadi semacam analisis yang jauh lebih kompleks dan lebih tinggi tingkat intelektualnya mengenai Orde Baru gitu ya. Karena selama ini dan ini kecenderungan di banyak pihak Indonesia bahwa ketika kita mendiskusikan mengenai segala sesuatu, kata-kata itu selalu dianggap lumrah seolah-olah tidak ada masalah gitu, termasuk dalam hal ini fasisme, dan itu sama sekali nggak benar karena ada kesulitan luar biasa untuk menentukan. Dan sebagai akademisi sebetulnya sangat esensial bahwa penggunaan kata harus sesuai dengan apa yang kita maksud, tapi masalahnya katanya nggak jelas ternyata. Dan dalam hal itu menurut saya itu adalah membuka kesempatan luar biasa besar untuk mendiskusikan. Sebagai contoh, kita mau membahas mengenai Orde Baru, kita bisa menggunakannya menggunakan pendekatan Marxis, menggunakan pendekatan beragam, pendekatan itu dipersandingkan. Jadi menurut saya apa yang ditawarkan buku ini adalah pintu masuk menuju diskusi itu. Cuman masalahnya ini masih menyentuh di surface aja, tapi ya nggak apa-apa karena ya maksudnya ini adalah suatu diskusi yang menurut saya orang Indonesia belum secara benar-benar mau memasukinya. Dan ya kata neofasis itu harus kita pikir dalam-dalam dulu. Dan karena ya tapi itu nggak apa-apa untuk memikirkan suatu dalam-dalam itu adalah hal yang bagus ini. Sampai tadi dulu aku agak setuju dengan ide Marxis mengenai itu, tapi di banyak kasus lain itu nggak benar juga, dan ada banyak penjelasan lain yang sifatnya jauh berbeda dari pendekatan-pendekatan yang ingin menganalisis segala hal berdasarkan hubungan kelas dan modal dan lain-lain gitu ya. Baik, sebenarnya pertanyaan kedua langsung ke Mbak Ana. Jadi mungkin bisa kita panggil Mbak Ana ke sini atau hanya di sana? Oh nanti aja. Oh nanti aja Mas Anwar. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Rere, Mbak Maria atau Mbak Rere. Ini lebih ke Mbak Rika ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Rere. Saya kurang mengikuti Hello Kitty ya. Saya belum membaca secara kasusnya seperti apa. Mungkin bisa diceritakan sedikit mana tadi Mbak Rere. Ya, Hello Kitty itu narasi yang ditutup-tutupi di Yogyakarta istimewa ini. Jadi ada sekelompok geng perempuan yang menggunakan tato Hello Kitty sebagai identitas. Kemudian ada satu orang yang bukan anggota geng tersebut menggunakan tato yang sama, tapi di-upload dan ketahuan, dan kemudian si satu orang yang bukan anggota geng ini kemudian disekat, dilakukan siksa seperti bagaimana laki-laki melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan, tapi ini perempuan ke perempuan selama beberapa hari. Jadi sampai seperti yang dinarasikan di mungkin di 1965 Fakul. Ah, yang menjadi pertanyaan saya kan era sekarang kan kita tidak bisa, tidak seperti era dulu yang dimana orde baru itu kita bisa menunjuk gitu kan, Soeharto itu gitu kan. Kalau sekarang siapa yang mau kita tunjuk? Musuhnya yang mana? Gitu kan. Kita menghadapi apa? Gitu. Atau mungkin bisa dikaitkan dengan perbudakan seksual atau kekerasan seksual monggo. Terima kasih. Ya, oke. Itu sebenarnya yang dinamakan oleh dinamakan dengan kekerasan sistemik ya, sistemik, sistematis. Pelaku menjadi korban, korban menjadi pelaku, pokoknya kacau deh gitu. Kekerasan multidimensi. Dan sebenarnya itu kalau saya percaya itu terjadi pada setiap masa, itu ada. Cuman memang wajahnya beda-beda gitu ya. Nah kalau pertanyaannya sekarang, konteks sekarang itu era yang terglobalisasi gitu ya, itu pasti juga modus-modusnya akan berbeda. Bentuk kekerasannya juga berbeda dan nanti semakin ruwet gitu ya. Saya beri contoh, mungkin kalau lokalisasi atau apa ya, doli gitu ya, atau ya reprostitusi gitu ya, itu ya sarkam atau apa saja itu, kalau kita melihat konstelasinya itu kan juga rumit sekali gitu ya. Di situ aktornya ada mucikari itu perempuan ya, biasanya mami doli itu kan perempuan. Terus ada PSK-nya sendiri, lalu ada pelanggan, kemudian ada preman-preman di sekitarnya, dan seterusnya. Sekarang kalau kita disuruh mengidentifikasi siapa yang korban, siapa pelaku gitu. Apakah korban itu selalu perempuan, apakah pelaku itu selalu laki-laki, ternyata tidak gitu. Nah, itu harus dilihat dalam konteks tadi. Jadi seperti Mbak Ana juga membedah dulu konteks sosial, politik, budayanya, baru kita bisa mengidentifikasi siapa pelaku dan korban. Dan itu pun tidak akan hitam putih gitu ya. Paling kontroversial sebenarnya adalah peran mucikari kalau dalam kasus ini ya, PSK. Dia perempuan, tapi dia memberikan tempat untuk kekerasan seksual itu terjadi gitu. Mengapa seperti itu? Pertanyaannya kan begitu. Jadi kita membedahnya itu kan satu persatu. Motif-motif apa yang ada di belakang itu sehingga itu kemudian seperti tumbuh ketemu apa? Tutup ketemu tumbuh. Wah, ya itu. Jadi itu ada kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan dan yang kemudian itu di situ menyatu gitu ya dan saling menguntungkan. Menguntungkan dalam tanda petik ya. Jadi PSK dalam hal ini dia bisa mencari penghasilan gitu ya, dengan kerja seksualnya. Tapi kalau kita lihat dia menjadi korban justru lebih parah gitu ya. Jadi semata-mata dia mendapatkan uang. Lalu mucikari dia juga butuh uang gitu ya. Cuman dia memang mengambil peran sebagai mucikari, kebetulan dia punya kapital gitu kan. Jadi dia punya peran di situ. Lalu ada preman yang itu sebenarnya itu yang tidak terlihat gitu kan. Kalau dalam hal ini yang tidak terlihat kan preman, dia selalu luput dari lepas dari hukum karena memang dia punya jaringan gitu kan, jaringan dengan pengambil kebijakan dengan penguasa, dan dia terutama kan dia laki-laki dan juga pelanggannya, tidak ada yang namanya hukum itu menghukum pelanggan itu pasti lepas gitu. Jadi seperti itu konstelasinya itu memang rumit. Nah, sekarang kekerasan dalam era globalisasi tidak hanya itu gitu ya. Sekarang ada media. Media itu menjadi media yang sangat efektif sekali gitu ya. Sehingga itu kekerasan itu bisa terjadi. Saya kira Hello Kitty itu juga salah satu contoh ya. Di samping mungkin kita cari banyak lah kasusnya ya. Yang itu media ikut mendorong. Banyak di Facebook itu orang bisa berkenalan kemudian terjadilah kekerasan. Jadi memang semakin peradaban itu semakin kompleks ya, semakin semakin kompleks ya, semakin canggih gitu. Itu juga bentuk kekerasannya juga semakin canggih gitu. Walaupun di sini ada gerakan perempuan juga semakin kuat gitu. Tapi ini mekanismenya itu juga semakin diperbaharui terus gitu. dan semakin tidak kentara gitu. Jadi saya kira Soeharto pun juga dia belajar gitu ya, belajar dari oh ini keadaannya sudah damai gitu ya, bagaimana penundukan ini bisa dilakukan gitu, tidak bisa lewat kekerasan yang fisik gitu ya, tapi ya lewat itu tadi yang lebih halus, melalui domestifikasi dan seterusnya gitu. Jadi memang penghancurannya itu semakin, bentuk-bentuk penghancurannya semakin canggih. Terus, semoga menjawab ya Mbak Dede ya. Terus saya mau komen yang tadi itu tentang perbudakan seksual itu bukan kekerasan, tapi ini sekedar membantu Mbak Ana gitu ya. Yang namanya perbudakan itu juga kekerasan seksual gitu. Perbudakan seksual itu juga kekerasan seksual. Hanya kalau perbudakan itu, di sini ada persoalan kerja paksa secara seksual yang tidak dibayar. Jadi itu salah satu bentuk kekerasan. Kekerasan itu adalah kata yang umum ya, kata yang umum gitu. Pelecehan juga kekerasan. Apalagi tadi penipuan juga kekerasan. Jadi mungkin sekedar untuk mengklarifikasi istilah itu. Ya, terima kasih. Baik, karena nanti Mbak Ana bagian akhir ya, saya buka termin kedua dari sini seperti janji saya tadi. 1, 2, 3. Ya. Silakan dari nama dulu Mbak, dari mana? Saya Dede dari Perempuan Mahardika. Pertama saya sangat mengapresiasi soal karyanya Mbak Ana, sangat luar biasa ya. Bicara soal 65, terutama soal perempuan korban, kemarin kita disuguhkan oleh teater dari teman-teman Institut UMU soal perempuan korban 65 yang juga luar biasa menceritakan sejarah kelam 65 yang sampai saat ini banyak kelompok-kelompok yang terus meredam agar pelurusan sejarah itu terjadi. Yang pertama soal bicara soal perbudakan seksual, saya kadang dengan teman-teman di komunitas saya, kami kemudian merefleksi kenapa setiap kekuasaan itu untuk menundukkan kelompok masyarakat tertentu, seksualitas perempuan yang kemudian diserang, ya tubuh perempuan terutama. Dan sebetulnya kalau mau kita lihat, bukan hanya pada zaman fasisme Jepang atau Orde Baru, sekarang ini 282 peraturan daerah langsung menyerang tubuh perempuan. Kanun syariah di Bantul, Tangerang yang kemudian mengatur seluruh gerak-gerik perempuan termasuk pergaulan, jam keluar malam, bagaimana berpakaian, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir, saya nggak tahu ini mau disebut fasisme agama atau fundamentalisme keyakinan tertentu gitu. Karena aturan-aturan ini dia muncul dari semangat keyakinan tertentu. Sekarang makin banyak keyakinan-keyakinan tertentu yang kemudian mengklaim bahwa agar moral suatu bangsa ini bisa diatur, perempuan yang harus diatur duluan, terutama seksualitasnya. Bahkan penundukan dalam perang maupun dalam kekuasaan ideologi tertentu. 65 adalah salah satu bukti bahwa perempuan kemudian menjadi korban dalam penundukan ideologi tertentu. Kemudian 98 juga terjadi hal yang sama gitu terhadap perempuan etnis Tionghoa yang kemudian diperkosa gitu saja gitu, dan sampai sekarang memang kasus-kasus itu tidak pernah terselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal rekonsiliasi yang kemudian disinggung oleh Mas Yoyo tadi. Saya kemudian dilema juga gitu ya. Gerakan perempuan pasca Orde Baru semakin gesit bicara soal feminisme sudah tidak takut-takut lagi. Kalau zaman Orde Baru kata feminisme sangat-sangat menjadi musuh dan begitu anti oleh Orde Baru, oleh Soeharto. Makanya beberapa NGO yang kemudian bicara soal perempuan selalu saja memakai gender mainstreaming karena feminisme dari root gender mainstreaming yang memang itu sangat ditakuti gitu. Selalu saya dikaitkan dengan gerakan wanita Indonesia yang itu gerakannya sendiri kemudian diseretaik dengan begitu parah. Nah, seretaik atau pelabelan ini, saya pikir buku ini, saya membaca bukunya, akan sangat lebih berguna lagi kalau pembacanya tidak saja dari kelompok gerakan akademisi atau pegiat-pegiat isu-isu HAM, tapi masyarakat luas yang selama ini masih saja ditutup-tutupi kesadarannya untuk mengetahui kebenaran dari sejarah itu sendiri, sehingga penyelesaian masalah untuk menghancurkan atau setidaknya meminimalisir kelompok-kelompok yang kemudian mau merendam itu akan lebih mudah gitu. Karena ketika kita diskusi beberapa kali di Jogja soal anonima, soal LGBT, soal lain-lain yang berhubungan dengan perempuan itu selalu mendapat represivitas dari kelompok-kelompok reaksioner. Saya tidak perlu menyebutkan karena kawan-kawan semua saya pikir tahu. Selanjutnya soal militerisme. Orde Baru kita kenal bahwa salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaannya melalui militerisme. Nah, sebetulnya tidak hanya pada Orde Baru. Kalau mau kita jujur-jujuran, saat ini militerisme begitu masih kencang. Saya bisa istilah saya dan komunitas saya sering menyebutkan politik neo Orde Baru yang masih dipakai. Soeharto boleh saja tumbang, tapi watak dari politik neo Orba masih kuat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Soal kawan tadi menyinggung soal ideologi kapitalisme dan seterusnya, saya setuju. Hanya saja di Indonesia ini ada keunikan satu hal di dalam kekuasaan negara bahwa militerisme selalu saja dipakai. Dan salah satu korban dari militerisme tentu saja seperti yang dibedah dalam buku ini yaitu militerisme. Salah satu cara kekuasaan untuk mempertahankan kuasanya, militerisme selalu dipakai. Papua adalah salah satu contohnya. Kasus kekerasan seksual, perkosaan, apalagi dengan masyarakat yang masih patriarki masih dilanggengkan sampai sekarang. Karena dia sangat menguntungkan bagi kekuasaan negara. Sehingga korban-korbannya berjatuhan. Tidak hanya di Papua, di daerah-daerah konflik di Indonesia, Maluku Utara, ketika konflik 98-99 menyisakan trauma yang begitu besar pada perempuan-perempuan yang kemudian suaminya meninggal untuk berjihad atau untuk berperang, tapi kemudian dia harus hamil gitu. Hamilnya bukan dari suami, dari tentara yang kemudian ditugaskan di sana. Ini memilukan sekali. Sayangnya tidak banyak yang membongkar soal kasus-kasus itu. Mungkin Komnas HAM, Komnas Perempuan pernah membuka itu, tapi belum banyak ya peneliti-peneliti yang kemudian mengusik lagi soal daerah-daerah konflik yang kemudian pelakunya banyak dari kelompok-kelompok militer. Mungkin Mbak Dede bisa di... Ya, itu saja sih. Terima kasih Mbak Dede. Ya, silakan. Masih yang pakai baju hitam, terakhir nanti yang... Saya Dwi Rendi, alumni Sospol UGM. Salah satu konsep, mungkin pertanyaannya untuk dua pembicara ya. Salah satu konsep dari fasisme adalah kontrol negara yang sangat kuat. Dalam konsep fasisme Jepang, kepentingan kenapa dilaksanakan karena ada kepentingan militer untuk kepentingan seksual. Sedangkan yang menjadi pertanyaan saya adalah apa tujuan dari Orde Baru itu mengontrol organisasi wanita atau mungkin wanita keseluruhan? Apakah dari konsep Orde Baru itu wanita yang cerdas dengan sadar gender itu merupakan ancaman rezim? Sehingga di Orde Baru dilaksanakan apa ada organisasi Dharma Wanita, PKK dan semacamnya. Kemudian secara kajian menurut saya organisasi Gerowani itu adalah organisasi yang ideologinya dan pemikirannya melebihi zamannya. sayangnya organisasi Sikirowangi itu sudah dicap komunis. Celakanya di sini, ketika mungkin sampai saat sekarang, ketika seseorang dicap komunis itu seakan-akan di jidatnya itu melihat orang itu, wah komunis itu setan ini, halal untuk dibunuh. Mungkin itu pertanyaan dari saya, kenapa tujuan utamanya Orde Baru itu untuk mengontrol wanita, apakah hanya semata-mata untuk kelanggengan konsep kekuasaan patriarki atau ada alasan unik untuk Indonesia? Terima kasih. Mas Doni, yang terakhir. Ya, terima kasih. Nama saya Yudhya Doni, saya dari sejarah dan pertama saya belum baca buku ini. Ketika saya hadir di sini, saya tertarik dengan judul bukunya, yaitu membandingkan persoalan antara dua rezim dan ada kata kuncinya itu neofasisme. Saya membayangkan pertama bahwa yang disebut dengan neofasisme Orde Baru itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Eng tadi, bahwa bagaimana ada kedoli, kemudian ada lokalisasi-lokalisasi yang kemudian ya, tidak hanya dilegalisasi oleh negara, tapi juga dilegalisasi oleh otoritas-otoritas non-formal seperti preman dan bahkan mungkin aparat negara juga di beberapa tempat di luar Jawa, misalnya di Batam, di Kepulauan Riau, dan segala macamnya. Tapi ternyata, saya tidak tahu. Mas Habib, apakah ini kita bisa pahami ini sebagai sebuah neofasisme seperti itu? Tetapi ternyata, ujung-ujung ternyata bicara tentang 65 juga. Persoalan perempuan yang di Gerwani dan ya tadi dikatakan bagaimana para Gerwani di Pulau Ulu dan di penjara kemudian mengalami pelecehan seksual atau perbudakan seksual atau kekerasannya. Ada kadangkala saya pikir orang sedikit lupa bahwa memahami konteks sejarah. Kita gadang abai bahwa kita harus hadir di dalam sejarah itu. Bukan sejarah itu yang kita hadirkan dalam realitas dan perspektif kita hari ini. Sehingga kemudian saya melihat banyak sekali, karena memang persoalan 65 ini sesuatu yang seksi, sehingga kemudian orang melupakan bahwa ada hal yang harus kita pahami dalam konteks zaman yang kita ini. Apakah memang negara hadir di dalam konteks kekerasan di kita ini? Saya punya pengalaman ketika saya melakukan transkripsi wawancara salah seorang peneliti dari Australia, Annie Coleman, yang terjadi di Sumatera Barat, di kampung saya, di Pariaman. Justru negara hadir ketika memang ada opini besar dari orang-orang para ex-Gerwani ini, memang dia sudah punya relasi dengan organisasi para ex-Pol itu. Tapi ketika mereka dimintai cerita, mereka bercerita tentang ada sesuatu yang lebih besar kekerasan itu yang ketika Orde Baru belum hadir, yaitu ketika tahun 66 itu bagaimana mereka kemudian untuk kasus minimal saya lihat untuk kasus yang ada di Pariaman tahun 66 itu tiba-tiba mereka dikasih tahu bahwa mereka harus lari ketika itu masih masanya Bung Karno, kemudian mereka dikejar oleh orang-orang kampung karena begitu cepat cerita itu dari militer datang ke daerah, kemudian orang kemudian bergerak dan kemudian saya menemukan banyak sekali cerita bahwa ada yang sedang hamil diperkosa beramai-ramai karena persoalannya dia dulu ditolak cintanya oleh si kepala pemuda yang memperkosanya ini, kemudian ada perempuan yang kemudian mohon maaf di ya saya pikir agak sedikit vulgar kalau saya ceritakan semua. Artinya mereka mengalami yang mereka sebut kekerasan itu adalah ketika mereka belum mereka dikaitkan dengan konteks negara. Saya mikir jangan-jangan memang negara dihadirkan dalam konteks mengeneralisasi persoalan Gerwani dan kekerasan terhadap perempuan. Padahal ada hal yang lebih besar lagi, kekerasan ketika sebelum konteks Orde Baru. Saya tidak melihat bahwa, saya tidak membela Orde Baru. Saya ingin mengatakan bahwa sejarah harus kita yang hadir dalam konteks sejarah, ya bukan kita yang harus membawa sejarah itu kita pahami pada konteks hari ini. Lalu saya juga ingin melihat dari sisi sebetulnya, misalnya Pak Bambang Purwanto pernah mengatakan bahwa memang fasisme bagian dari sejarah kita. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada dilangkoi satu periode tentang periode Orde Lama, bahwa Orde Lama juga fasis, bahwa ada kekerasan dan perbudakan seksual yang juga terjadi pada masa ini. Tetapi mungkin ini adalah pilihan dari seorang peneliti. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa jangan kita terlalu bergairah dengan keseksian peristiwa 65, sehingga kemudian kita menghilangkan sesuatu juga luar biasa. Saya pikir sebuah kekerasan seksual terhadap perempuan dimanapun, kapanpun masanya, tetap sesuatu yang tragedi bagi kemanusiaan kita, dan itu harus kita ungkapkan. Misalnya saya melihat, misalnya kasus-kasus pada gerakan-gerakan daerah yang banyak terjadi tahun 50-an akhir misalnya, itu terjadi pada fasisme sipil, kalau dari istilah Prof. Bambang Purwanto, fasisme sipilnya Bung Karno, tetapi orang tidak melihat itu. Apakah ini sesuatu yang bisa kita diamkan saja atau bagaimana? Jadi, saya pikir itu saja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Mas Yudi. Langsung saja. Maaf, ini sudah ditutup. Sudah sekali termin tiga penanya. Nanti mungkin bisa langsung nanya langsung ya. Baik, pertanyaan pertama dari Mbak Dede. Kepada semua mungkin ya, kepada kenapa kekuasaan dengan setiap kekuasaan seksualitas digunakan untuk menutup. Terima kasih banyak Mbak Dede. Iya. Ini saya bukan ahli feminis, jadi saya asumsinya adalah bahwa emang hampir semua masyarakat di dunia itu patriarkalis ya. Alasan mengapa itu terjadi mungkin karena secara fisik wanita lebih lemah, jadi yang ingin saya tarik balik dari itu adalah dan ini permasalahan yang terlihat berkali-kali dalam diskusi bahkan hanya di hari ini saja adalah kita terus-menerus melebarkan anti kata fasisme. Pada saat ketika dari awal pun udah nggak jelas, sekarang udah masuk. Dari Mbak Dede bilang ada religius fasis, ada apa, jadi sekarang nggak apapun yang disebut negatif adalah fasis, dan ya, kalau semuanya fasis ya nggak ada yang fasis kan, jadi gitu. Satu hal mengenai kekerasan adalah bahwa dan ini sangat penting, dan ini mungkin aku kaitkan dengan pertanyaan yang kedua mengenai negara dan kekerasan gitu ya. Atau mungkin aku salah nangkep yang kedua, tapi yang harus kita pahami adalah bahwa negara yang tidak melakukan kekerasan atau masyarakat yang tidak melakukan kekerasan itu baru sekali di dunia ini. Untuk sepanjang sejarah kehidupan kita sebagai umat manusia, kekerasan itu adalah hal yang kalau dulu kita tinggal di alam ya kita dimakan sama harimau, itu kekerasan. Jadi maksudnya penciptaan suatu negara yang bisa melindungi hak-hak individu itu sangat baru. Itu bagian dari revolusi Prancis, kemunculan dari liberal bourgeois demokrasi yang akhirnya ya menjadi negara maju gitu ya, negara-negara yang berhasil ya. Tapi sangat sulit sekali buat negara manapun untuk melompat masuk ke dalam negara ini maju. Kalau kamu jadi negara maju, hukum yang pasti akan melindungimu, walaupun di negara maju pun itu kadang nggak terjadi. Tapi maksudnya yang harus kita pahami adalah bahwa kekerasan is an essential fact of life, bahwa masyarakat yang tidak dipenuhi oleh kekerasan adalah unik, dan itu adalah suatu masyarakat yang baru muncul beberapa abad terakhir ini, dan sekarang pun hanya terbatas pada beberapa negara tertentu gitu. Jadi kalau kita mereduksi fasisme seolah hanya untuk menunjukkan kekerasan, ya berarti fasisme adalah semua masyarakat di luar masyarakat liberal demokrasi yang sukses gitu. Dan itu bermasalah juga gitu. Aku langsung aja ke. Sebetulnya itu juga mungkin pertanyaan dari Mas Doni ya, pertanyaan kedua ya berkaitan dengan itu. Kemudian mungkin Mbak kita bisa ya, mungkin ini tiga pertanyaan terakhir itu memang saling berkaitan ya, intinya itu sebenarnya sama dengan pertanyaan penelitiannya Mbak Ana gitu. Kenapa perempuan, kenapa seksualitas, kenapa itu menjadi alat kontrol negara dan seterusnya. Yang tadi sudah saya katakan belum terlalu terjawab gitu ya, karena memang kita harus melihat dua sisi. Sebenarnya kalau kita Mbak Ana itu mungkin mungkin ya lebih tepat pertanyaannya bagaimana ya, bukan mengapa, mungkin loh. Jadi bagaimana kekerasan itu terjadi, mekanismenya seperti apa, nah itu dari perspektif korban itu akan sangat kuat sekali gitu, karena dia mengalami. Tapi mengapa itu harus ditanyakan pada pelakunya, ngapain sih pak kamu melakukan seperti itu gitu. Kalau korbannya kan gak tahu kenapa dia dikerasi gitu kan, tapi pelakunya itu akan punya jawaban, walaupun dia juga mungkin tidak bisa memberikan jawaban yang per individu itu dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan juga, karena ini adalah konstruksi bersama gitu, kekerasan itu gitu, konstruksi dari patriarki itu tadi kalau dalam perspektif feminis gitu. Nah, sama dengan hanya dengan fasisme tadi ya, fasisme itu kalau saya tadi bilang itu sebenarnya ideologi maskulin yang sangat kejam gitu ya, seumur-umur ya, apa sepanjang zaman itu yang namanya manusia itu ya hanya male and female gitu kan, dan keduanya itu berinteraksi gitu. Dan sebenarnya dari apapun itu state-nya, apapun itu ideologinya atau apa, itu sudah apa, kekerasan itu sudah terjadi. Nah pertanyaannya kenapa, itu kan susah sekali untuk menjawabnya gitu ya. Tapi kita dari belajar sejarah, kita bisa melihat bagaimana itu terjadi, bagaimana beroperasi, apa saja yang berkontribusi sehingga itu terjadi dan seterusnya. Jadi terakhir tadi kalau Mas Yudi ya, tadi pertanyaannya kenapa negara itu juga pernah hadir gitu ya. Saya kira ini seperti halnya surat sakti gitu Mas. Surat sakti itu kan apa-apa kalau ada surat saktinya beres gitu. Artinya apa? Memang ada link dengan kekuasaan gitu. Kalau nggak ada ya nggak akan pernah didengarkan gitu ya. Kalau negaranya nggak punya kehendak untuk merekonsiliasi ya akan nggak akan pernah terjadi gitu. Jadi political will ini memang dari penguasa, ini memang kuncinya gitu. Nah masalahnya gimana caranya kita mengetuk hati para penguasa gitu ya, yang sudah terlanjur dipenuhi dengan hasrat untuk berkuasanya itu sehingga tidak punya sensitivitas gitu, terhadap korban gitu. Dan ini saya kira juga dalam relasi laki-laki, apa nggak cuma laki-laki perempuan ya, relasi gender di situ, kalau kita bicara gender tidak hanya laki-laki perempuan, di situ ada homoseks, ada transgender dan seterusnya, itu kalau kita lihat juga sama gitu. Jadi pertanyaannya siapa yang berkuasa. Jadi kalau perempuan itu bisa melakukan kekerasan itu sangat mungkin gitu, karena memang dia mungkin dibentuk masa-masa dia terbentuk menjadi pelaku kekerasan. Jadi kuncinya sebenarnya bukan, tidak tepat juga mengatakan ini laki-laki itu penguasa, perempuan yang dikuasai, tidak sepenuhnya benar. Tergantung bagaimana dia dibentuk dari waktu ke waktu. Kira-kira itu. Ya. Cuma kepikir yang ada siapa yang ngomong bahwa kenapa interest dari orang-orang biasa itu belum di-generate untuk mendorong pemerintah untuk melakukan suatu ide. Kita harus menganggap kenyataan bahwa mungkin emang orang dari tadi gitu. Dan itu adalah hal yang dimana dan sehingga kalau kayak gitu, kalau kita mengasumsikan oke ini ada suatu fakta psikologis bahwa orang dari tadi, itu seharusnya membuka ruang buat kita untuk memikirkan mengenai apa itu masyarakat Indonesia, budaya kita seperti apa, hal seperti itu. Jadi ada kecenderungan bahwa ini kan salah pemerintah mulu, tapi kan ini juga salah masyarakat tau itu. Nah sekarang kita adalah demokrasi dan akses sama informasi itu tersedia lebar. Film-film seperti apa yang dibuat oleh Joshua Oppenheimer yang dua itu terbuka lebar, bisa lihat di, mungkin yang kedua nggak bisa kan, yang pertama sebenarnya bisa ditonton di YouTube. Jadi bukan hanya masalah pemerintah aja, tapi memang karena orang nggak peduli dan itu juga jadi kayak tanda-tanda kayak ini apa maknanya, apakah dekadensi moral seperti yang dulu dipikirkan oleh orang fasis. Aku ada yang terakhir ini, terakhir diriku adalah bahwa kalau kita mau menganggap tesis Anna mengenai ideologi dan konstruksi negara itu dengan apa namanya untuk mempertahankan kekuasaan itu sah dan benar, dan ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Mbak mengenai mengapa gitu ya, adalah apa efeknya gitu. Karena kalau kekerasan dilakukan di belakang, di balik pintu tanpa kelihatan sama siapa-siapa, tanpa jadi itu enggak, itu hanya kekerasan biasa ya. Emang seluruh dunia penuh dengan kekerasan gitu ya. Benar, pemerkosaan kalau tanpa ada halangan yang pasti dari hukum ya apa, itu kemungkinan terjadi tinggi. Jadi itu adalah hal yang yang tentu immoral tapi lumrah dalam tentu gitu ya. Tapi masalahnya adalah kalau kita mau mengkaitkan itu sebagai sebuah strategi pengontrolan, berarti dia harus punya efek terhadap masyarakat secara luas gitu. Dan kalau itu terjadi di belakang, kayak makanya saya agak sulit untuk menerima sebagai contoh Jukunianku sebagai suatu metode kontrol, karena dia terjadi di belakang layar, jadi penyediaan jasa buat tentara Jepang untuk memenuhi hasrat seksualnya yang dianggap orang Jepang itu suatu yang penting gitu, untuk memenangkan perang atau apa. Sementara untuk kasus kayak 65, nah itu dia, maksudnya kalau Petrus sebagai contoh, itu kan hal yang kelihatan sebagai suatu usaha negara untuk secara teatris menunjukkan kekuasaan, mendefinisikan secara diskursional gitu loh, ini yang terjadi jika. Cuma masalahnya kalau itu adalah bentuk-bentuk yang sifatnya di belakang layar, nah itu dia, gimana caranya itu dan sehingga itu menjadi bagian integral dari usaha-usaha pengontrolan negara terhadap rakyat, terhadap masyarakatnya gitu ya. Baik, saya rasa itu tadi sudah menjawab ketiga penanyaan di termin kedua. Ini sebetulnya apa goalnya, yaitu Mbak Anna untuk maju tampil ke depan, mempertanggungjawabkan tulisannya. Tapi kok ya tinggal setengahnya ya, tapi gak apa-apa. Ini goalnya, jadi kita langsung saja minta pertanggungjawabannya nih Mbak Anna, silakan. Ya, terima kasih kawan-kawan yang masih setia menunggu di siang hari ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih banyak terhadap dua kawan saya, para Mbak dan juga Mbak Rika yang bersedia membahas buku saya, juga para pembaca kritis, ada Mbak Ingrid yang membaca sampai habis. Terus juga Mas Yoyo yang juga bersedia untuk memberikan semacam konteks bagaimana membaca karya saya begitu. Saya mungkin tidak bisa membahas semua dari semua pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan maupun dari para pembahas, tapi setidaknya saya akan menceritakan bagaimana proses saya mulai riset ini begitu. Jadi waktu itu saya tahun 2006 saya terlibat dalam satu workshop penulisan dengan pendekatan postkolonial begitu di Realino, yang pada waktu itu sebetulnya saya hanya ingin fokus pada masa Jepang begitu ya. Nah pada saat itu saya bertemu dengan salah seorang responden yang ternyata memiliki satu catatan panjang yang waktu itu ada data para Jukunianku yang didata begitu. Dari situ saya melihat bahwa ternyata para mantan Jukunianku itu ada begitu ya. Artinya kenapa selalu dalam narasi sejarah mereka dikatakan tidak ada begitu, susah untuk ditemui, susah untuk dicari, semacam itu. Setelah saya telusuri, ternyata tahun 93 isu itu mulai masuk gitu. Kalau kawan-kawan sempat mau lihat koran-koran pada tahun 93 itu banyak sekali liputan-liputan para Jukunianku mulai mengemuka. Dan tahun-tahun itu pula kemudian pemerintah mengatakan bahwa Jugunian itu adalah kasus yang ditutup karena itu adalah aib negara. Nah, ini ada proses stigmatisasi. Stigmatisasi atas peristiwa pada masa Jepang itu bahwa kekerasan yang sudah dialami oleh mereka tidak diakui oleh negara juga gitu. Jadi saya menjadi semakin penasaran untuk melihat bagaimana sebetulnya peristiwa di dunia itu pada masa Jepang. Lalu tahun 2000 kemudian saya harus menunda studi saya karena saya mempunyai anak dan sebagainya. Saya menemukan kembali kisah-kisah yang saya lihat pada peristiwa 65 karena dari proyek yang waktu itu saya temukan juga ketemu dengan teman-teman yang menulis 65 semacam itu. Dan ternyata apa yang menjadi mekanisme sebuah apa namanya praktek perbudakan seksual itu juga terjadi pada peristiwa 65. Lalu saya membaca laporan di SEGA, KVAR di Timor Timur, itu juga sama. Begitu pula laporan yang dilakukan oleh para pekerja di Aceh seperti itu dengan kasus dom semacam ini. Nah, ini ada semacam pola-pola yang dilakukan oleh negara yang sebetulnya kita tidak mau untuk mengakui gitu. Kalaupun sudah dituliskan pun, itu bahkan seringkali dianggap bahwa siapa nih yang nulis? Perempuan mana ini yang nulis? Begitu ya. Atau bisa juga, kenapa dibilang semacam ini? Konsep yang mana yang kamu pakai, misalnya? Itu selalu yang didahulukan. Bukan cerita-cerita bagaimana misalnya para perempuan itu hanya menginginkan untuk diakui bahwa kekerasan atau apa yang terjadi pada mereka itu jangan terulang kembali gitu. Jadi saya tidak bermaksud untuk melakukan sebuah generalisasi, tapi apa yang saya sampaikan dalam konteks fasisme dan neofasisme itu justru berangkat dari bagaimana saya harus membaca beragam peristiwa yang terjadi pada perbudakan seksual masa Jepang maupun Orde Baru begitu. Maka kemudian saya menganggap bahwa tidak cukup hanya untuk mengatakan bahwa Orde Baru adalah otoritarian. Dan ya, ini bisa diperdebatkan untuk sebuah rangkaian ilmiah misalkan semacam itu. Jadi memang agak sedikit panjang pada waktu saya menyusun tesis ini gitu ya. Dan saya sebetulnya sangat beruntung, saya tidak sendirian, terutama pada fase Orde Baru itu kawan-kawan syarikat justru jauh lebih luar biasa laporan penelitiannya, bukan hanya sekedar yang saya kutip begitu ya. Kawan saya Mbak Diana ini adalah salah satu peneliti yang langsung bertemu para korban di Garut dan juga di daerah Cianjur semacam itu. Saya beberapa ketemu yang ada di Jogja. Jadi saya justru memulai tidak ingin pada statistik gitu loh. Tapi saya ingin memulai pada cerita-cerita yang kita juga perlu untuk melakukan sebuah teoritisasi atas apa yang terjadi ini. Dan ini adalah sebuah ikhtiar saya. Dan terima kasih sudah memperdebatkannya. Saya sangat menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Mbak Ana. Mbak Ana jangan kembali dulu karena saatnya yang kita nanti-nantikan yaitu bagi-bagi door prize-nya. Mungkin, nah ini 6 penanya tadi yang kemudian akan mendapatkan buku. Silakan. Dari Mas Anwar, Mbak Lere, Mas Lapen, Mbak Dede, Mas Doni, dan juga Mas Yudi. Monggo. Silakan. Wah, Mas Anwar udah punya. Wah. Ini moderatornya juga dapat ya? Menarik sekali. Wah. Silakan Mbak Ana. memberikan sesi dokumentasi, gimana ya? Dokumentasi? Sebentar. Mas Odit, Mas Odit. Nah, silakan. Sebentar, Mbak Ana. Mungkin Mas Ana nanti foto bareng-bareng. Ya, di sini dulu. Iya, biar seru, biar seru. Nah, kemudian Mas Doni, Mbak Rini, silakan. Mas Doni, monggo, monggo. Lagi Mbak Rere, Mbak Rere nggak ada. Oh iya iya, nah pas, oke, baik, karena Mbak Rere tepuk tangan dong mungkin meskipun tidak sedikit gitu kan untuk gongnya. Terima kasih Mbak Ana. Baik, karena waktunya juga sudah hampir jam 4 ya, saya sebagai moderator ingin memberikan sedikit konklusi dari diskusi kita kali ini. Bahwa ketika perbudakan seksual diingkari oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab, sejarah berupaya untuk menghadirkan ingatan yang tersisa dari sisi korban agar dapat mengungkapkan kebenaran atas peristiwa kekerasan tersebut, termasuk dilakukannya rekonsiliasi sehingga menjadi memori kolektif bangsa agar jangan sampai terulang lagi. Saya Karina Rimamlati sebagai moderator undur diri, mohon maaf atas kesalahan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih buat Mbak Lika dan juga Mas Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.